Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tema dosa-dosa besar dan malam siang ini insyaallah di dosa besar ke-66, mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Di sini kita berbicara tentang masalah hamba sahaya. Siapa itu hamba sahaya? Hamba sahaya adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang didapatkan dari dua sumber. Yang pertama, hasil peperangan. Kalau terjadi peperangan antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, kemudian dimenangkan oleh pasukan Islam, maka seluruh yang ada di pasukan itu, laki-laki atau perempuan, menjadi hamba sahaya para mujahid tadi. Para mujahid. Ini tuh. Ini sumber yang pertama. Atau misalnya terjadi penyerangan umat Islam ke satu wilayah, gitu kan? Dan memang wilayah itu tidak menyerahkan diri. Kan pada saat menyerang itu ditawarkan Islam, kalau tidak jizya, denda, upeti, kalau enggak maka masuk Islam. Kalau mereka menolak semua ini, gitu kan? Mereka tidak menyerahkan, ya, tidak mau membayar jizya, tidak mau masuk Islam, maka diperangi. Nah, kalau terjadi peperangan sama tadi, seluruh wilayah itu akan menjadi hamba sahaya, laki-laki dan perempuannya, anak-anak kecilnya juga, gitu kan? Ini sumber yang pertama dulu. Sumber yang kedua adalah hamba sahaya yang diperoleh dari perjualbelian. Jadi pada saat kita sudah menang misalnya di medan perang, kemudian memiliki hamba sahaya nih. Hamba sahaya ini setiap muslim punya hak untuk menjualnya. Boleh diperjualbelikan, gitu kan? Maka sumber yang kedua, bisa saja kita membeli hamba sahaya itu di pasar memang yang menjual mereka. Ini dulu ya, sumbernya dulu. Baik. Hamba sahaya dalam Islam ini punya hukum sendiri, dan dalam masalah fikih disebutkan khusus bab, ya, bab masalah raqabah, ya. Jadi perbudakan memang babnya khusus. Dari mana sumbernya tadi sudah saya sebutkan dua. Kemudian apa hukum-hukum yang berhubungan dengan hamba sahaya? Hamba sahaya ini ada hukum-hukum syar'inya. Yang pertama, mereka bisa diperjualbelikan, bebas tuannya mau jual berapa. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai pembersih, ya, atau kafarah dari pelanggaran syar'i. Misal orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, gitu kan? Kafarahnya, dendahnya itu membebasin budak atau memberikan makan 60 orang miskin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, kan? Nah, berarti ada pembebasan budak di sini. Kalau kita punya budak, tinggal kita bahasakan, saya udah bebasin kamu karena Allah, udah selesai. Berarti nggak usah puasa 2 bulan, tidak usah memberikan makan 60 orang miskin. Sama halnya dengan orang bersumpah salah demi Allah begini. Baik dia bohong atau dia tidak sengaja, kan gitu. Maka kafarahnya kalau mau pasti, ya, itu bisa membebasin budak, memberikan pakaian 10 orang miskin atau memberikan makan mereka, atau berpuasa 3 hari. Nah, ada pendapat yang mengatakan ini hanya kalau disengaja, sengaja berdusta, gitu kan? Terus bersumpah atas nama Allah bohong, maka selain taubat dia harus ikuti dengan kafarah, denda tadi. Dendahnya tadi membebasin budak atau memberikan makan dan minum 10, memberikan pakaian, makanan dan minuman, gitu kan? Boleh pakaian, boleh makanan, boleh minuman, gitu kan, dipilih 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Contohnya, gitu kan? Kalau seseorang membunuh dalam Islam tidak sengaja, misal kita membunuh orang tidak sengaja, maka ada namanya denda. Dendahnya itu membebasin budak diantaranya. Ya kan? Dengan membayar dia itu semacam uang atau apa saja yang sedang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada masa itu sedang terjadi, seperti itu, ya. Jadi bisa digunakan untuk kafarah, ya. Jadi pertama diperbelikan, yang kedua bisa jadi kafarah. Yang ketiga, budak ini kalau melanggar hukum syar'i maka hukumannya setengah hukuman orang bebas. Jadi misalnya orang berzina nih, kalau kayak kita bebas, dicambuk 100 kali misalnya, ya kan? Kalau dia belum menikah, kalau budak 50 kali aja. Jadi siksaan yang akan ditimpahkan secara syar'i kepada mereka itu setengah orang yang bebas. Setengah orang yang bebas. Termasuk juga hukum syar'i dalam masalah budak, mereka bisa katabah. Katabah itu membayar dengan cicilan kepada tuannya untuk bebas. Misal salah seorang di antara kita punya budak, lalu dia bilang, "Saya bekerja di satu tempat, gitu kan? Saya punya gaji. Nanti dari gaji saya akan bayar berapa sih tuan saya kalau untuk dibebasin?" Dia bilang, misalnya tuannya bilang 10 juta rupiah, baru kamu bayar saya, kamu akan bebas. Dia bilang, "Bisa enggak saya bayar 1 juta setiap bulan? Maka 10 bulan berarti saya bebas." Tuannya bilang, "Baiklah." Itu namanya katabah. Allah menyicil diri sendiri untuk membebasin dari keterbudakan itu. Ya. Maka ini boleh namanya, ada hukum sendiri dalam syariat. Ini hukum-hukum agama ya. Jadi bab-bab hukum agama kita berhubungan dengan budak. Saya belum merincikan ke dalam ini. Ini baru berhubungan dengan poin-poin garis besar tentang berhubungan masalah budak. Jadi bisa diperjualbelikan, gitu kan? Kemudian bisa menjadi kafarah. Kemudian apa lagi tadi? Siksanya setengah orang yang bebas. Yang keempat, dia bisa menyicil pembebasan dirinya. Gitu kan? Kemudian yang kelima, si budak ini juga bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Jadi kalau dia dipekerjakan, rumah diamanahin, ada apa-apa dia bertanggung jawab. Gitu kan? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis, "Kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat." Seorang raja atau pemimpin masyarakat, dia bertanggung jawab atas mereka dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami pemimpin terhadap istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang budak, ya, pemimpin terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Berarti di sini ada hukum budak, gitu kan? Yang keenam, termasuk hukum budak dalam Islam adalah kalau budak perempuan itu boleh digauli oleh tuan laki-lakinya tanpa nikah. Ya. Dan ini hukum agama ya. Jadi jangan berpikir negatif. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an diharamkan meletakkan kemaluan, ya, kecuali pada istri dan ma malakat aiman, yang dimiliki dengan kekuatan tangan. Jadi kalau laki-laki misalnya menjahit nih, menang di medan perang, kemudian dia dapat budak wanita, itu bisa dijadikan sebagai seperti posisi istri tapi tidak dinikahi. Gitu kan? Seperti itu namanya ma malakat aiman hukumnya. Tapi ini hanya berlaku pada budak perempuan ketuan laki-laki, tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, tidak berlaku. Saya kasih contoh, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW itu punya budak seseorang yang bernama Zaid ibn Haritha. Budak yang beliau beli di pasar, di Mekah ada pasar budak, dibeli. Waktu menikah dengan Nabi SAW dan akhirnya Nabi diutus menjadi Nabi, gitu kan? Waktu awal-awal menikah malah, belum jadi Nabi. Awal-awal menikah, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi. "Ini loh budak saya buat anda, silakan untuk membantu apapun," gitu kan? Nah, Nabi SAW membebaskan Zaid dari keterbudakan dengan kalimat, "Saya bebaskan kamu." Selesai, bebaslah dia pada saat itu kan. Nah, ini hukumnya. Tapi di sini tidak boleh si budak laki-laki tadi bertidur dengan tuan perempuannya, karena memang secara syar'i rahim itu hanya dimiliki oleh satu orang, rahim. Karena kalau perempuan poliandri, dua suaminya atau dua laki-laki, maka bingung benihnya siapa itu kalau dia hamil, gitu kan? Beda dengan laki-laki. Ini hukum syar'i ya. Jadi tangkap ini sebagai ilmu. Jangan dibawa perasaan, ibu-ibu suka bawa perasaan. Ini hukum Allah. Saya sedang bicara hukum Allah. Semua ini hukum-hukum Allah. Maksudnya? Budak gak boleh nikahi? Enggak boleh. Tapi dia boleh digauli tanpa nikah. Hukum syar'inya begitu. Jadi kalau budak perempuan didapatkan dalam peperangan, si laki-laki punya hak untuk menggauli. Kalau bahasanya selir, dijadikan selirnya. Tapi itu tidak dinikahi, gak apa-apa. Dinikahi pun gak apa-apa. Tetapi Nabi SAW mencontohkan kepada para sahabat seperti Sofia. Pernah dengar Sofia Ummul Mukminin ya? Sofia binti Huyai, salah satu istri Nabi, itu dulu budak. Jadi dia harta rampasan perang dari Khaybar. Nah, karena dia anaknya Huyai, Huyai ini rajanya Khaybar. Dia sempat Sofia jatuh di tangannya salah seorang sahabat laki-laki. Lalu datanglah sahabat yang lain berkata, "Ya Rasulullah, Sofia binti Huyai lebih layak di bawah naungan Anda. Jangan di naungan orang biasa gitu, karena dia anak raja." Maka Nabi SAW menukar Sofia dengan beberapa budak wanita yang lain. Saya lupa riwayatnya 10 atau 20 orang wanita lain ditukar dengan Sofia. Maka Nabi SAW ambil, dibebasin, lalu dinikahi. Jadi dia boleh digauli tanpa menikah, dia boleh dinikahi tanpa dibebasin, boleh dibebasin dan dinikahi. Semua itu boleh. Nah, ini bisa kita baca dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya dalam surah Mu'minun, yang qad aflaha al-mu'minun, itu di ayat kelimahnya Allah mengatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi mereka orang-orang yang tidak berzina, ya, meletakkan kemaluan pada kemaluan kecuali pada istri-istri mereka atau yang direbut dengan kekuatan tangan kanan mereka hasil peperangan, gitu kan? Tapi tidak berlaku sebaliknya, ya. Jadi bolehkah perempuan membeli budak laki-laki? Boleh. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in besar di Mekah, itu dulu budaknya seorang wanita Mekah. Karena dilihat dia ilmunya bagus, dia suka hadir di majelis ilmu, kalau siang dia bantu tuannya. Kerja ini, kerja itu, kerja ini, macam-macam, gitu kan? Jadi zaman dulu itu ada dua, ada pembantu, ada budak. Kalau pembantu itu lain, pembantu yang kayak kita sekarang, dia bekerja gaji, orang bebas, dikasih gaji kan? Kalau budak memang milik tuannya. Ya, dia pokoknya milik tuannya, tapi di dalam Islam tidak boleh dia menzalimi. Makanya ini dikira nih, dosa besar menzalimi hamba sahaya. Dan ini bahasannya nih. Jadi memang itu milik kita, tapi tidak boleh dizalimi. Jangan mentang-mentang budak boleh dipotong hidungnya. Kan orang dulu, orang-orang zaman dulu itu, Bu, dianggap budak itu bisa supaya punya tanda, dirusak hidungnya. Ini zaman keterbudakan dulu itu memang begitu, dan budak-budak ini enggak melawan karena dia tahu dirinya budak gitu. Emang begitu. Nah, budak ini itu bebas mau dikasih gaji mau enggak, pokoknya dia budak itu tinggal sama tuannya. Udah tinggal sama tuannya, tentu dalam Islam disuruh berikan makanan, suruh berikan pakaian, itu semua Nabi SAW sudah perintahkan. Tetapi hukum syar'inya begini. Ini tadi saya di Kelapa Gading begitu, atau saya jelasin hukum agama masalah jual beli. Baru saya jelasin satu hadis, ibu-ibunya sudah ribut, bicara. Saya bilang, "Bu, ini bedanya pengajian ibu sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dengar dulu sampai habis, baru bertanya. Ibu-ibu enggak, tanya dulu baru dengar." Makanya dengerin dulu. Saya takut kalau di-cut, saya lupa nanti. Ada beberapa poin soalnya yang harus ditekankan berhubungan dengan masalah hukum mereka ini. Baik. Hukum budak ini, ibu-ibu sekalian, jangan ibu berpikir ini ada dalam Islam saja, tidak. Malah Islam yang paling rapi mengatur hukum keterbudakan. Kasus orang-orang kafir kalau masuk ke sebuah wilayah, mereka menang perang, itu tidak ada nilainya manusia itu, bukan cuma budak. Kan? Tidak ada hubungannya dengan hukum agama mereka. Enggak ada ceritanya dibebasin, enggak ada ceritanya bisa diperjualbeli, enggak ada ceritanya bisa menjadi pembersih dosa, itu enggak ada. Mereka enggak ada semua itu, enggak ada hukum, enggak bisa nyicil bebasin dirinya, itu enggak ada dalam hukum agama mereka. Jadi semua dijadikan budak. Berapa banyak orang Islam pada saat Spanyol runtuh dijadikan budak di Spanyol. Gitu kan? Malah perempuannya disiksa, diperkosa semua mereka, tidak ada nilainya. Gitu kan? Tapi Islam datang mengatur. Bahkan kita temukan hampir setiap kali kesempatan ada pelanggaran, pasti Allah selalu mengatakan fatahriru raqabah, bebasin budak, selalu. Jadi kita tujuannya dalam Islam, hikmahnya begini, kalau kita punya budak, maka target kita adalah bagaimana dia faham agama. Diberikan pemahaman agama, ya kan? Sampai dia faham. Berapa banyak ulama-ulama Islam itu asalnya dari budak. Banyak sekali. Seperti saya bilang tadi, Atha bin Abi Rabah, ulama besar di Mekah, itu budak berkulit hitam, tapi jadi ulama besar. Kalau kita dengar nama Atha ini, kalau orang yang belajar agama pasti kenal namanya dia. Ini bukan orang sembarang, orang ahli ibadah yang luar biasa di Mekah, tapi dia dulu bekas budak, dibebasin sama tuannya. Tuannya dia dulu seorang ibu tua di Mekah. Karena ibu ini selalu lihat Atha rajin ke majelis ilmu ulama, hafal Quran, hafal hadis. Jadi di musim haji, ibu itu naik di atas batu, kemudian dia mengatakan, "Wahai jemaah haji, saksikanlah, aku bebaskan Atha dari keterbudakannya itu karena Allah." Maka dibebasinlah, akhirnya dia menjadi bebas dan dia menjadi ulama kaum muslimin gitu kan. Dan ada banyak, saya sekarang tidak terlintas ya, ada beberapa nama ulama-ulama di Irak itu memang dasarnya dari budak awalnya, kemudian mereka terbebaskan. Mereka terbebaskan. Beberapa sahabat juga ada yang menikahi budak-budak wanita mereka. Akhirnya lahirlah anak-anak yang banyak yang soleh dari mereka. Gitu kan? Seperti lahirnya Zainal Abidin yang terkenal cucu Ali radhiyallahu anhu, gitu kan? Itu ibunya dari keturunan Persia. Waktu Persia runtuh, anak raja Persia itu menjadi budaknya Husain. Kan gitu. Maka sama Husain dibebasin, dinikahin, kemudian di melahirlah dia anak yang salah satunya adalah Zainal Abidin ya, yang dikenal sebagai ulama tabi'in. Jadi kan diantaranya, dan cukup banyak berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini. Tapi Islam datang mengatur rapi hukum itu. Ibu-ibu sekalian, ada satu poin yang saya ingin titip beratkan. Kalau ada hukum syar'i yang baru kita dengar, maka jangan dahulukan perasaan atau jangan dahulukan fanatisme kita. Kalau kita belum faham tentang itu, maka pelajari supaya kita bisa faham, gitu kan? Jangan malah ditolak. Kenapa perempuan sama laki-laki warisannya laki-laki dapat dua perempuan satu? Ah itu kan tidak adil, spontan dengan perasaan tuh namanya. Gak bisa. Cari, pelajari kenapa Allah buat begitu. Karena gak mungkin Allah tentukan kecuali dengan hikmah syar'i. Gak mungkin. Ternyata anak laki-laki itu kalau wajib nafkah orang tuanya hanya sampai yang saya pernah jelasin sampai balig. Anak laki-laki itu wajib dibiayai oleh orang tuanya hanya sampai balig. Setelah balik itu sudah sunnah. Orang tuanya sudah tidak punya kewajiban. Tapi kalau anak perempuan wajib dinafkahi oleh orang tuanya, terutama ayahnya, sampai dia menikah. Jadi kalau dia sampai gadis tua tidak nikah, tetap ayahnya wajib berikan nafkah. Jadi dalam kondisi tidak menikah selalu aman, ada penjaminnya. Pada saat dia sudah menikah, suaminya yang tidak pernah kenal dia sebelumnya itu diwajibkan hasil keringatnya dikasih ke istrinya. Coba ibu-ibu bayangin suaminya ibu, siapa orang itu? Kita gak pernah kenal sebelumnya kan? Baru kenal pada saat mau menikah. Berapa lama kita kenal dia? Berapa bulan? Berapa tahun? Kemudian dia pada saat kerja banting tulang, hasilnya kita yang makan. Itu kan kalau mau dipikir ketidakadilan, maka lebih parah lagi kalau dilihat keadaan perempuan kan? Tapi agama datang mengatur memang dengan hikmah syar'i, gitu kan? Berarti perempuan akhirnya pada saat dapat warisan diberikan satu porsi. Karena dia selalu aman. Sebelum nikah ayahnya, setelah nikah suaminya. Kalau laki-laki tidak ada ceritanya. Dia sebelum nikah tetap sampai balik saja nafkahnya, setelah menikah dia yang memberikan istrinya. Berarti dia harus memberikan kan? Dan itu bukan cuma berlaku pada suaminya ibu, berlaku pada anaknya ibu laki-laki, berlaku pada ayahnya ibu, berlaku pada paman, berlaku pada saudara. Ini bukan cuma satu individu. Kita bicara global hukum syar'i. Fahami poin ini ya. Jadi harus menggunakan akal sehat dalam memahami syariat. Enggak boleh perasaan. Kalau perasaan kita akan tolak. Kita akan berat. Kenapa cerai ada di tangan laki-laki ya? Kenapa perempuan enggak bisa cerai istrinya? Ya, hukum syar'i. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, gitu kan? Nah, laki-laki dan perempuan diciptakan salah satunya Allah pilih jadi pemimpin. Memang Allah pencipta memilih laki-laki dengan sifat-sifat yang dikasih. Laki-laki itu bu sudah disiapin sama Allah untuk nagih utang di luar, untuk jihad, ngantar jenazah, sholat jamaah, pokoknya di bawah matahari deh, gitu kan? Perempuan dikasih kelemah lembutan, ya kan gitu? Mungkin perasaannya nangis, mudah di rumah untuk masak, dapur, tembok dari tembok, nggak usah lawan orang di luar, nggak usah berperang, nggak usah ngantar jenazah, memang begitu. Nah, yang tadi ini yang siap berperang di luar, membela keluarganya, membela segala itu yang dikasih jadi pemimpin. Nah, pemimpin ini dikasih keputusan cerai di tangan dia. Memang begitu. Itu bukan berlaku pada suaminya ibu saja, berlaku pada ayahnya, saudaranya, anak kita laki-laki, semua laki-laki muslim. Gitu kan? Jadi jangan terkurung dengan satu orang. Kok pasangan saya gini? Bukan suaminya ibu ini, semua laki-laki berlaku padanya. Sebagaimana semua perempuan berlaku padanya, nafkah tadi wajib ayah dan nafkah wajib suami. Kewajiban mendahulukan ibu pada saat khidmah. Ibu minta air, ayah minta air, ibu yang didahulukan. Itu berlaku bagi semua perempuan, bukan cuma ibu. Siapa saja, gitu kan? Anak kita perempuan yang baru lahir, kalau dia menikah nanti akan sama hukumnya. Dan seterusnya, karena ini hukum Allah di alam semesta ini. Jadi harus kita fahami masalah itu ya. Jadi jangan sampai salah faham. Jadi Allah berikan keputusan itu. Dan ternyata memang keputusan ulama mengadakan survei tentang kenapa cerai di tangan laki-laki. Karena laki-laki lebih banyak menggunakan akalnya, bukan perasaannya. Jadi kalau dia mau menceraikan tuh dia berpikir, ya kan? Dan kalau dia mengambil keputusan, maka keputusan itu sudah diambil dengan pertimbangan. Umumnya saya tidak katakan khusus ya, secara umum kaum wanita biasanya terbawa perasaan. Laki-laki begini karakternya, Bu. Kalau misalnya dia mau beli baju nih, dia pergi ke satu toko mau pengen beli baju, begitu tidak ada bajunya, laki-lakinya begini, oh udah habis, ya sudah pergi, gak ada masalah. Coba kalau ibu mau beli baju, pengen sekali, pas tiba di toko habis. Masa sudah habis mas, coba periksa gudangnya, coba begini, coba begitu, cari sampai supaya ada. Saya pesan ya, 2 hari lagi, 1 bulan, gak apa-apa saya tunggu. Beda laki-laki perempuan, coba perhatikan laki-laki gak begitu. Kalau gak ada ya sudah dibeli baju lain, gak apa-apa. Karena dia menggunakan akalnya, ya saudara, daripada tunggu lama gak usah, gitu lah. Kecuali kalau laki-laki ini keluar, abnormal, menyerupai perempuan, nah lain lagi. Dia juga perasaan-perasaan, itu lain. Makanya dijadikan tolak di tangan dia. Bayangkan kalau cerai di tangannya ibu, ibu mungkin tiap hari ceraikan suaminya. Loh iya, terlambat pulang, tidak ngantar ke acara perkawinan, sudah bisa cerai. Kan gitu. Kalau laki-laki pulang, dia dalam sumpek pun itu kadang-kadang dia masih pertimbangkan ucapin cerai, kecuali kalau darurat. Seperti itu gambarnya. Kecuali orang tidak, Allahu a'lam lagi kalau yang juga abnormal ya, yang keluar juga laki-laki keluar dari jalurnya, artinya memang dia orangnya sangat penjahat lah dan segala itu lain. Kita tidak bicara. Tapi kalau umum laki-laki itu tidak sembarangan dia mengambil keputusan. Begitulah. Dan itu berlaku bukan cuma sama suami. Ayah kita, paman kita, saudara kita, anak kita laki-laki, cucu kita semua begitu akan sama. Hukum ini menyeluruh. Kan gitu. Hukum menyeluruh. Itu hukum Allah SWT, sama dengan hukum keterbudakan ini. Sama dengan kasus yang saya jelaskan masalah poligami kan. Poligami itu hukum Allah. Kita enggak boleh menolak, tapi tidak boleh juga orang sembarang melakukan. Saya sering bahasakan, laki-laki yang sengaja poligami diam-diam itu salah. Salah, bukan benar secara syar'i. Dia enggak paham hukumnya, gitu kan? Yang sehat itu memang dia membangun rumah tangga yang benar sama istrinya yang pertama, sama-sama merangkul sama istrinya untuk membangun rumah tangga yang kedua. Ini hukum Allah, ayo sama-sama yuk. Dengan kesiapan jiwa keduanya, itu baru sehat tuh. Mestinya begitu kan. Nah ini karena mereka tidak faham, mereka main jalur saja. Jadi salah kalau laki-laki bilang, lah agama membolehin saya kok, terserah kau terima tidak terima, gak mau tahu. Itu juga salah. Bagaimana caranya dia membangun rumah tangga baru sementara rusak rumah tangga yang lama. Ya, jadi butuh persiapan. Nah dalam bab pernikahan, ibu-ibu sekalian, yang paling rendah itu memahami, mencari pasangan yang soleh dan soleha. Ya, kemudian memahami hak dan kewajiban masing-masing, tujuan pernikahan yang kita pelajari dulu semua, ya kan? Kemudian baru masuk ke hak anak-anak, gitu kan? Setelah itu baru bisa pindah ke bab poligami yang tinggi sekali, sama dengan sholat tertingginya tahajud dan istikharah. Kalau kita tidak pernah sholat 5 waktu on time, belum sholat duha, belum sholat qabliyah, kemudian ada temannya ibu datang ini, sholat wajibnya aja masih Senin Kamis. Lalu dia bilang, saya punya masalah. Ibu bilang, tahajud aja, istikharah aja. Dia kerjain gak? Gak bakalan. Karena dia belum sampai ke level itu. Nah banyak orang maksain diri di poligami ini, belum sampai ke level itu sudah dipaksain. Pasti berantakan. Gitu kan? Pasti berantakan. Saya punya kejadian di rumah saya, gitu kan? Ini kejadian mungkin berapa waktu lalu, saya nggak tahu sudah cerita belum. Ada satu orang datang bantu istri saya, ya, uktinya pakai cadar, gitu kan? Dia kebetulan suaminya meninggal, tidak punya anak, gitu. Kemudian saya tidak tahu kenal sama istri dari mana, melalui BBM akhirnya kenalan, datang, dia bantu kerja di rumah, gitu kan? Ini kisah nyata di rumah saya, dia bantu di rumah, kemudian sama istri saya lah berbaur, sama-sama kebetulan, alhamdulillah karena dia juga paham agama, istri saya paham agama, jadi nyambung. Kalau ngobrol-ngobrol di rumah masalah pengajian, di rumah enggak ada musik apa segala, dia sudah paham, sudah nyaman gitu. Dia bantu istri saya jaga anak-anak. Intinya satu waktu dia ikut pengajian saya. Jadi setiap saya pengajian saya bawa istri anak-anak, dia juga ikut. Dia ikut pengajian saya di Al-Azhar Kebayoran. Hari Selasa malam waktu itu. Tentu sekarang sudah mulai pekan depan sudah pindah ke Blok M Square hari Rabu. Tadinya Selasa diganti jadi hari Rabu. Dan hari Selasa pindah ke Kalibata City. Tapi pada saat dia lagi duduk, ya pada saat lagi dengar taklim, ada satu perempuan datang, gitu kan, pakai cadar juga, dekatin dia. Ini kisah nyata dia gitu. Saya sampai hadir di pernikahannya. Jadi dia, perempuan itu datang mengatakan, ukhti, ditanya yang ini, orang ini ya, saya tidak usah sebutkan namanya, inisial A saja. Ukhti, sudah menikah? Dia bilang, iya, tapi suami saya sudah meninggal. Terus yang datang itu bilang sama dia gini, mau gak jadi istri suami saya? Ini kisah nyata, jangan terbawa perasaan. Saya bilang memang ibu-ibu ini, kalau saya cerita gini pakai akal. Ini kok bisa? Ini bukan jalan kok bisa, ini terjadi. Kalau pakai perasaan gak bisa kita nerima, susah. Makanya kalau hukum syari harus pakai akal sehat. Nah, kita disuruh berpikir, disuruh membaca pakai akal, gitu kan? Baik, ibu-ibu sekalian, waktu si temannya nih yang orang yang datang bilang, saya kamu mau gak jadi istri suami saya? Terus dia sempat bilang, kamu ini sehat, gitu kan? Ini anaknya bilang, kamu sehat, kamu gak sakit? Dia bilang, enggak, istri saya dengar, gitu kan? Baik, terus hanya terjadilah obrolan, memang kenapa suami kamu bagaimana? Terus dari obrolan, suami saya umurnya sekian, dia begini, kerjanya ini, saya punya anak, anaknya 4 atau 5, gitu kan? Saya tinggal di daerah sini, gini-gini, terus terjadilah komunikasi di antara mereka. Istri saya sudah gak ikutin, tapi tiba-tiba saja dia, ini inisialannya bilang, Umi, dia bilang sama istri saya sudah mau nikah. Oh, sama siapa? Sama itu, suaminya ukhti yang datang itu. Saya lagi ngurus surat-surat saya, suaminya kan meninggal di Banten. Dia bilang, saya lagi ngurus surat-surat semua, insya Allah nanti menikah. Nanti ustaz sama datang ya, waktu nikahnya di masjid tertentu saya datang gitu. Nah, pada saat sudah selesai, pada saat akad nikah, itu istrinya yang pertama, si laki-laki ini datang sama anak-anaknya. Dan sampai sekarang si perempuan ini kalau datang ke rumah saya, itu dia datang dia bawa anak suaminya. Dan setiap hari kemana-mana sama suami istri yang pertama ini. Bagaimana bisa terjadi? Ya Allah wa'alam. Tapi ini terjadi di masyarakat kita. Artinya ada orang yang sampai pada tingkat bisa menjalankan yang normal, gitu kan? Itu berarti memang sudah betul-betul si perempuan tadi istri pertama siap, suaminya siap, sama-sama berbaur untuk menerapkan hukum Allah. Itu lain. Sebagaimana halnya orang yang tidak pernah sholat malam sama-sama suami istri, terus tiba-tiba sudah bisa sholat berjamaah setiap malam. Gimana? Proses. Harus proses, gitu kan? Akhirnya setiap malam sama-sama sih membangunkan jam 4 tahajud sama-sama. Itu enggak bisa kalau enggak protes, proses. Enggak bisa spontanitas terjadi. Ini hukum syar'i, gitu kan? Sama halnya dengan masalah hamba sahaya tadi. Memang begitulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hukum Allah yang belum kita faham, dipelajari. Supaya kita faham. Jangan yang paling pertama penolakan. Kalau penolakan berbahaya. Karena menolak hukum Allah, salah satu membatalkan keimanan seseorang. Kalau ibu baca, hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, bisa keluar dari Islam itu, meragukan atau menolak hukum Allah. Ragu-ragu nih, benar gak hukum Allah nih? Kan gitu. Atau kita menolak, gak mau hukum Allah, tapi itu kok gak ini, gak ada. Kita pakai dengan perasaan, maka kita tolak hukum Allah, bukan dengan ilmu yang kita miliki, maka ini bisa membatalkan keislaman. Makanya kita harus berada betul-betul di tengah-tengah, gitu kan, berada di tengah-tengah. Baik, kita masuk sekarang di sini di dalil yang beliau sampaikan tentang masalah hamba sahaya di sini. Di sini mengebiri berarti khusus yang laki-laki, gitu kan? Umumnya zaman dulu tuh dikebiri oleh orang-orang ya. Sebelum Islam, Islam datang melarang. Kenapa budak laki-lakinya dikebiri oleh orang-orang supaya tidak mengganggu istrinya? Ya kan? Jadi kalau budak laki-laki dikebiri, hilang syahwatnya. Pada saat dia temanin pun tuan perempuannya dia tidak mengganggu. Itu tujuan daripada kebiri itu sendiri. Tentu ini haram dalam Islam ya, tidak dibolehkan. Tapi itu sebabnya kenapa mereka mengebiri hamba sahaya. Ada juga yang mengebiri ya hamba perempuannya supaya tidak punya anak misalnya. Itu ada, tapi jarang sekali bisa dikatakan ini hanya terjadi pada laki-laki, gitu kan? Pada laki-laki. Nah, ini mekanismenya tergantung suku-suku atau tradisi orang, gitu kan? Ini biasanya kedua bijinya, biji kemaluannya dipecahin atau diapain gitu ya. Yang jelas ada proses sehingga membuat dia terkebiri. Dia tidak bisa punya syahwat sama sekali gitu. Jadi dia lihat perempuan itu sudah tidak ada keinginan sama sekali. Dia tidak ada keinginan lagi untuk berhubungan biologis. Nah, itu mengebiri namanya. Mengebiri hamdan. Ini sebabnya karena tadi supaya tidak mengganggu tuan perempuannya, gitu kan. Kemudian juga ada yang memotong hidungnya. Nah, di sini dipotong hidung. Tradisi orang-orang Arab dulu, orang-orang yang sebelum Islam, itu kalau ada budak, mereka berikan tanda, simbol. Ada yang ditato bagian wajahnya, digarisin misalnya, gitu kan? Ada yang dicukur rambutnya, ada yang dilubangi kupingnya, ada yang potong hidungnya, gitu-gitu. Itu tradisi ya, ini tradisi. Ini diharamkan dalam agama Islam, dan ada juga menyiksanya secara zalim. Jadi ada orang kena budaknya, main ditendang, main dipukul, ini semua tidak boleh. Tetap haram dalam agama Islam. Maka kita dengarkan dalilnya. Syaitan iblis berjanji pada Allah dalam surah An-Nisa 119. Ya. Dia berkata, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku benar-benar, kata iblis laknatullahi alaih, akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi manusia akan disesatkan oleh iblis dengan 1001 jalan. Kalau satu kita tepis, datang upaya yang kedua. Upaya kedua kita tepis, strategi yang ketiga masuk. Terus begitu sampai ada yang nyantol. Dan saya pasti akan mengangan-angan, angan-angan, terus berangan-angan, gitu kan? Akan begini. Apalagi kalau orang mau buat maksiat tuh, berangan-angan. Ya, ini nanti pasangan ini kalau saya dapat akan begini. Padahal sebenarnya tujuannya adalah bagaimana dia berzina nantinya, gitu kan? Dan setelah berzina baru menyesal. Orang kafir, orang lalai, tidak mau ibadah, semua dibangunkan angan-angan kosong. Dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak mereka, gitu kan? Lalu mereka benar-benar memotongnya. Jadi di sini memotong telinga hewan ini yang dijadikan saksi bahasan Imam Adz-Dzahabi, artinya salah satu godaan syaitan itu memotong anggota tubuh hewan, atau di sini juga masuk semua yang dibawa kekuatan dia, masuk diantaranya hamba sahaya, gitu kan? Dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Merubah ciptaan Allah ini maksudnya merubah apa yang telah Allah fitrahkan di dalam diri kita, yang sifatnya tidak alami. Alisnya sudah Allah kasih begini modelnya, diubah, dipotong, dikasih naik ke atas. Ini enggak boleh. Ya, sudah pernah kita bahas masalah itu. Sebagian ulama tafsir berkata, yang dimaksud adalah mengebiri. Di sini mengubah ciptaan Allah maksudnya dengan mengebirinya. Mengebiri hewan-hewan ataupun hamba sahaya tadi. Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qatala 'abdahu qatalnah wa man jada'a 'abdahu jada'nah." Barang siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya. Maksudnya kena hukum kisos. Kalau seorang tuan bunuh hambanya, maka tetap dia dikisos, dipenggal juga lehernya. Ya, dipenggal juga lehernya. Dan barang siapa yang memotong hidung hamba sahayanya, niscaya kami juga akan memotong hidungnya. Jadi kalau dia sempat menghukum hamba sahayanya, dia pun akan dihukum. Sama. Dan ini adalah kabar yang sahih, bisa dilihat di putut nomor 1 riwayat Nasai. Kemudian Qatadah meriwayatkan dari Hasan, dari Samurah juga secara marfu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man akhsa 'abdahu akhsayna." Barang siapa yang mengebiri sahayanya, niscaya kami akan mengebirinya. Niscaya kami akan mengebirinya. Al-Hakim mensahihkan, tapi beliau sempat keliru di sini dalam mensahihkan, maksudnya kata Imam Adz-Dzahabi, sebuah hadis dalam masalah hukum had, dan matannya adalah sebagai berikut, "Man mathala bi 'abdihi fa huwa hur." Barang siapa yang menyiksa keji hambanya, maka hambanya tiba-tiba menjadi merdeka. Tiba-tiba menjadi merdeka. Ini Imam Al-Hakim mensahihkannya. Jadi kalau ada seorang tuan mukul-mukul dengan keras hamba sahayanya, jadi kan menzalim, maka tiba-tiba jadi bebas dengan sendirinya. Tapi di sini Imam Adz-Dzahabi mengatakan beliau keliru dalam mensahihkannya. Riwayat ini masih diperselisihkan di antara para ulama gitu. Tapi yang jelas intinya tidak boleh menyiksa hamba sahaya. Juga dalam sahihain riwayat Bukhari Muslim, "Man kadzaba mamlukahu uqima 'alaihi al-haddu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, gitu kan? Kan tidak ada saksi. Kalau suami menuduh istrinya berzina, enggak ada saksi yang lihat. Kita kan kalau nuduh orang berzina harus ada 4 orang saksi ya, dan menyaksikan kejadian di waktu dan tempat yang sama. Misal si A, B, C, D, 4-4-nya menyaksikan kejadian zina di kamar hotel pada jam sekian siang hari misalnya, dengan perempuan ini dan laki atau laki-laki ini. Itu baru diterima kesaksiannya 4-4. Kalau yang satu saksikan malam, yang satu saksikan besok, yang satu saksikan pagi, ini enggak diterima. Itu kan kesaksiannya kalau orang biasa. Tapi kalau suami istri saling menuduh, istri tuduh suami atau suami tuduh istrinya, maka tidak ada saksi. Ini boleh menggunakan cara yang lain. Dengan cara si suami bersumpah 4 kali atas nama Allah. Berkata, demi Allah betul dia berzina, demi Allah betul dia berzina, terus 4 kali. Dan yang kelima dia mengatakan, kalau saya bohong Allah akan murka dengan saya, gitu kan? Atau saya akan kena laknatnya Allah, ya. Kemudian si istri mengatakan, dibalas, demi Allah saya tidak lakukan, 4 kali sumpah, demi Allah saya tidak lakukan, sampai 4 kali. Yang kelima, kalau saya bohong Allah akan melaknat atau murka dengan saya. Seperti itu, dibalik juga sama kasusnya. kalau si suami yang tertuduh istrinya melakukan hal yang sama, suaminya melakukan hal yang sama, gitu kan? Itu boleh. Nah, kalau hamba sahaya itu tidak butuh saksi. Misal ada seseorang dan kita punya budak, lalu kita fitnah dia, kita mengatakan dia berzina, ya kan? Dalam hukum Islam, si tuan kalau sudah menuduh tadi, maka budaknya dihukum. Budaknya dihukum, gitu kan? Kalau dia benar si tuan, dia dapat pahala karena dia menunjukkan orang berbuat zina. Tapi kalau dia bohong, kan tidak bisa hakim menghakimi dia karena dia tuannya, gitu kan? Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, sehingga akhirnya ya berdirilah hukum had pada si budak tadi, maka pasti akan didirikan hukum had atas tuannya tadi yang bohong itu di hari kiamat. Allah akan balas dia di hari kiamat. Karena kan kalau budak itu sudah apa, seseorang itu sudah menikah, maka hukumnya dirajam, ya dirajam. Juga ada sebuah hukum berhubungan dengan budak yang saya lupa tadi. Kalau seorang budak seorang laki-laki menggauli budak wanitanya, kemudian hamil, punya anak, anaknya itu bebas, anaknya bukan budak, ibunya saja yang budak karena ibunya belum dibebasin, itu hukum lain ya. Jadi kalau seseorang yang bebas menggauli budaknya wanita, kemudian hamil, anaknya spontan menjadi orang yang bebas, ibunya belum. Hukum yang lain, kalau seorang budak laki-laki menikah dengan budak perempuan, ya, budak sama budak menikah, kan itu. Pada saat budak sama budak menikah dan mereka punya anak, anaknya juga jadi budak secara otomatis, ya, karena adanya keterbudakan orang tuanya. Nah, si tuan punya hak bebasin semua. Misal dia bilang satu keluarga kamu bebas. Ada contoh, bukan satu keluarga di cerita ini ya, tapi ini cerita lain. Ada contoh seorang ulama tabi'in pernah lagi duduk sama tamunya, kemudian dia bilang sama budaknya, masakan-masakan buat kami. Budaknya ini kebetulan laki-laki, masaklah dia. Setelah masak, selesai masak, dia keluar, budaknya ini keluar bawa, yang dibawa itu marak, ya, kuah yang panas, ada kambingnya kan. Pada saat dia mendekat dengan tuannya, kakinya kesentuh karpet, tumpah, maraknya kena tuannya. Tuannya ini kebetulan seorang alim, ulama besar tabi'in, gitu kan. Si budak ini karena tiap hari dididik sama budaknya, jadi faham agama, gitu kan. Maka pada saat tuannya kena api, apa panas tadi, otomatis orang marah kan. Sebelum marah tuannya, budaknya bilang begini, tuan maaf. Lalu dia bilang, dengarkanlah firman Allah. Budaknya bilang, dengar firman Allah. Allah berfirman, wal afina anin nas wal qadimina al ghaidha, dan orang-orang yang bisa meredam emosinya pada saat dia mampu membalas, itu namanya qadim ghaidh. Kalau ibu benar nih, ibu bisa, misalnya anak ibu salah, ibu bisa marah sebenarnya sama dia gitu kan, tapi ibu redam, ibu enggak marah. Ini punya fadilah ya. Itu nilainya, pahalanya beda dengan kalau kita lampiaskan marah. Ini tidak dilampiaskan padahal kita benar nih. Namanya qadimina al ghaidh. Allah mengatakan wal qadimina al ghaidha. Jadi si tuan ini diingatkan sama budaknya, ingatlah tuan firman Allah, wal qadimina al ghaidha, artinya kamu mampu marah dengan saya sekarang, tapi Allah meminta memberikan fadilah bagi orang yang bisa memaafkan sementara dia benar. Tuannya spontan begitu dengar firman Allah, karena imannya luar biasa, dia bilang, saya sudah tidak marah dengan kamu. Terus dia bilang, dengarkan lanjutannya wahai tuan. Ada lanjutan ayat, wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Lalu tuannya bilang, saya sudah maafin kamu. Lalu dia bilang, dengarkanlah penutupan ayatnya tuan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Tuannya bilang apa? Pergilah, kamu sudah saya bebaskan, bebas dari keterbudakan. Tapi kita bisa lihat mulianya Islam. Ini contoh salah satu kisah pembebasan budak, gitu kan? Itu terjadi. Contoh juga kisah pernikahan antara budak itu, kalau ibu-ibu pernah dengar Hasan Basri ya? Pernah dengar enggak? Ulama besar tabi'in Hasan Basri, pernah tahu enggak? Itu ibu ayahnya budak. Ayahnya itu budaknya Zaid ibn Thabit, ibunya itu budaknya Abu Bakar. Menikahlah kedua, ibunya itu budaknya Ummu Salamah. ibunya Hasan Basri itu budak perempuannya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi SAW. Sementara ayahnya itu budaknya Abu Bakar. Maka bersatulah keluarga Nabi dengan keluarga Abu Bakar yang tadinya memang mertua sama anak mantu, itu dengan menikahnya budak mereka. Nah, pada saat menikah lahirlah Hasan Basri. Hasan Basri menjadi ulama besar. Enggak ada yang tidak kenal nama Hasan Basri, itu orang tua mereka budak. Pernikahan budak sama budak. Kemudian Hasan Basri juga menjadi budak, tapi dibebasin akhirnya. Kan terbebaskan. Karena kedua orang tua juga dibebaskan oleh tuannya masing-masing. Maka Hasan Basri pun menjadi orang yang bebas. Tapi itu contohnya, gitu kan. Dan ini cukup banyak ya kisah-kisah dalam agama Islam. Mungkin sekarang saya tidak terlintas bagaimana hukum-hukum budak ini banyak dalam Islam. Banyak sekali kisah-kisahnya. Bilal itu seorang budak kan. Disiksa oleh Abu Jahal tuannya zaman jahiliyah. Dia mau bunuh, Abu Bakar datang beli. Dibebasin. Juga ada hukum berhubungan dengan budak, Bu. Kalau ibu punya seorang budak, lalu ibu bilang, saya bebaskan kamu. Secara hukum syar'i, ya, itu dianjurkan untuk dinisbatkan nama atau istilah maula. Misal, saya punya budak. Mohon maaf ini kalau ada yang bernama ini, saya cuma mengatakan misal namanya si Ahmad. Si budak ini. Saya bilang, Ahmad kamu bebas. Maka setelah saya bebasin, hukum syar'i, Ahmad ini dikatakan Ahmad maula Khalid. Ada istilah maula. Berarti menandakan dia bekas budaknya Khalid. Dan itu bukan aib. Itu bukan aib dalam Islam. Makanya kalau ibu-ibu lihat periwayat perawi hadis ya. Dalam ilmu hadis ada namanya sanad. Ingat ya. Apa itu sanad? Silsilah orang yang meriwayatkan hadis ya. Dalam ilmu hadis ada namanya sanad emas. Ulama bilang sanad emas. Kalau datang sanad ini langsung diterima hadisnya. Sanad itu Malik ibn Anas. Malik ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ya. Malik meriwayatkan hadis dari Nafi'. Nafi' ini meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Ini namanya sanad emas dalam hadis. Nafi' ini yang ada di tengah-tengah antara Imam Malik dengan Abdullah ibn Umar adalah budaknya Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bebasin menjadi murid dia, dikatakan Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' maula Ibnu Umar. Seperti itu dalam Islam. Jadi ada hukum syari yang lain. Tadi ya, yang saya tambahkan tadi ada 6 hukum yang pertama kan. Iya 6 ya. Bisa kita ulangi sama-sama ya. Yang pertama bisa diperjualbelikan kan. Yang kedua bisa digunakan sebagai kafara. Yang ketiga dia siksaannya setengah orang yang bebas. Yang keempat, dia bisa menyicil pembebasan kebudakannya. Yang kelima, tanggung jawab terhadap harta tuannya. Yang keenam, ya budak wanita boleh digauli oleh tuan laki-lakinya tanpa pernikahan. Yang ketujuh yang saya tambah tadi ini baru, kalau ya seorang muslim laki-laki menggauli budak wanitanya dan lahir anak, anaknya bebas. Itu hukum yang ketujuh, ya kan? Hukum yang kedelapan, kalau budak sama budak menikah, anaknya juga ikut budak. Itu hukum yang kedelapan. Hukum yang kesembilan, semua budak yang dibebasin ya, maka diberikan tambahan nama di namanya maula. Ya, artinya dia bekas budaknya si fulan. Yang kesembilan tadi. Ditambahkan pada namanya kalau dibebasin oleh tuannya maula. Maula. Seperti saya kasih contoh. Saya misalnya punya budak namanya Ahmad. Saya bebasin, maka Ahmad itu ditulis dikenal di masyarakat Ahmad Maula Khalid. Gitu. Ahmad Maula Khalid. Sekarang ini masih ada budak di dunia, Bu ya. Masih ada. Yang beragama Islam ada. Itu adanya di negara Mauritania. Yang satu-satunya negara di seluruh dunia ini ada itu Mauritania di Afrika. Ya masih ada sampai sekarang. Jadi mereka bekas budak-budak dari zaman dulu, mereka saling menikah, punya keturunan, tapi masih dipegang oleh tuannya. Tuannya meninggal, anaknya yang warisi, jadi diwarisi tuh. Nah ini hukum yang ke-10, budak itu diwariskan. Budak itu diwariskan, jadi kalau tuannya meninggal, itu gak bebas dia. Anaknya tuannya dapat. Jadi masuk dalam warisan. Gitu. Nah kalau kita lihat jemaah haji Mauritania itu seringkali kalau dia jalan banyak budaknya tuh di belakang, ada budak-budak. Nah biasa bahkan mereka di Mekah bebasin tuh udah di sini di Mekah karena saya lagi haji, kamu bebas, kamu bebas. Karena lebih besar pahalanya. Ya? Lain pembantu bukan budak. Jauh-jauh beda jauh. Ini budak tadi sudah saya bilang, sumbernya dari mana tadi? Dari peperangan dan diperjualbelikan di pasar. Enggak ada pembantu begitu. Mana ada? Pembantu dia cari kerjaan lain. Nabi SAW punya pembantu. Nah, satu-satu bu, kenapa? Boleh, karena malah dia lebih dari pembantu, karena ibu kasih gaji nggak gaji terserah. Budak lain, itu milik, ya? Iya. Tapi kan ibu makan, dia makan sama ibu, tinggal sama ibu, emang begitu. Kenapa tadi bu? Oh. Kan sudah saya bilang tadi, jangan pakai perasaan bu. Kalau pakai perasaan begitu, zina enggak ya? Kenapa bisa ya? Kemana-mana nanti. Ini hukum Allah. Hukum Allah, laki-laki siapapun, bukan cuma saya, semua laki-laki, anak laki-lakinya ibu, saudaranya ibu, semuanya, gitu kan? Itu memang hukumnya Allah. Mereka boleh menggauli ya budak wanitanya. Emang begitu. Coba apa bunyinya bu? Kan di situ dikatakan begini, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun walladzina lizzakati fa'ilun walladzina lifurujihim hafizun. Yang kelima itu kan, dan yang beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mereka khusyuk dalam salat mereka, yang mereka menunaikan zakat, ya kan? Kan ada yang ayat kelima tuh, dan mereka yang menjaga kemaluannya. Kecuali, baca sambungannya. Nah, kecuali pada istri dan? Nah, sudah selesai. Itu bukan kata saya, kata Allah. Jangan pakai perasaan. Nah, itu pesan saya. Selalu saya bilang begitu. Istri saya pun saya ingatin, dalam memahami hukum agama enggak boleh pakai perasaan. Pakai perasaan kita susah pahamnya, gitu kan? Susah. Sekarang begini bu, kalau ibu mau pakai perasaan nih, saya kasih contoh lain. Ibu ini ibadah, 50 tahun kita sholat puasa Senin Kamis tutup aurat gitu ya. Tetangganya ibu ini 50 tahun berzina, misal. Tiap hari mabuk, tiap hari zina. Pas umur 51 tahun, ibu lagi ke majelis taklim, dia hadir pakai jilbab. Loh kok di sini saya udah tobat bu. Kalau ibu pakai perasaan, enak benar orang ini. Tobat langsung bisa masuk surga nih sekarang. Saya 50 tahun ibadah, itu kalau pakai perasaan. Pernah ada terjadi begini, ini kisah nyata terjadi di Jakarta. Tapi ini semoga Allah kasih hidayah, salah ya perilaku ini. Ada satu di sini, orang turunan Arab dia di Jakarta ini. Kemudian datanglah satu orang Nasrani, datang tanya-tanya tentang Islam. Umurnya kalau gak salah sudah 45 tahun, pendeta. Begitu ditanya ke dia, dia memang tidak paham agama. Gitu kan? Ditanya, bagaimana Islam itu? Saya ingin masuk Islam. Kata orang ini, gak usah pendeta, Islam susah. Susah, harus sholat 5 waktu, harus zakat, harus haji, harus begini. Yang disebutin semua sama dia gitu. Sudah, pendetanya bilang, baiklah nanti coba saya tanya orang lain. Pergi pendetanya. Teman-teman yang tanya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, enak benar. Dia sudah kafir kepada Allah berapa tahun, terus syahadat masuk surga. Enggak, biarin kafir gitu. Itu orang kalau pakai perasaan tuh. Enggak boleh pakai perasaan. Allah dengan kemahaadilannya, kalau kita pelajari ilmunya bu, tahu itu. Oh iya, tetangga saya 50 tahun berzina, mabuk segala. Saya 50 tahun ibadah. Dia masuk Islam, atau dia taubat, masuk surga berarti kan? Tapi derajat dia sama kita beda. Di surga nanti, kita sudah derajat ke-100, dia masih baru derajat yang kedua. Emang begitu, ya, ada bedanya. Tapi pelajari dulu ilmunya. Kalau langsung pakai perasaan ini jadi masalah. Insyaallah. Ya, itu ada hadis yang menjelaskan memang. Salah satu ciri-ciri hari kiamat adalah budak yang melahirkan tuannya. Jadi kan? ya, melahirkan tuan, melahirkan tuan. Ya kayak tadi, laki-laki menggauli budak perempuannya, tidak dinikahi, gitu kan? Kemudian punya anak, anaknya kan jadi bebas. Nah, kalau ini secara syar'i boleh, tapi kalau itu terjadi, tanda-tanda hari kiamat. Karena umumnya orang-orang itu kalau punya selir budak wanita, dia tidak mau punya anak. Atau kalau dia mau punya anak, dibebasin. Dibebasin, dinikahin sebagai istri. Umumnya. Nah, kalau terjadi tadi hukum yang kayak saya bilang, emang dia cuma biarin dalam budak, biar punya anak pun tidak apa-apa, maka anaknya kan lahir ikut ayahnya. Nah, ini berarti budak perempuan melahirkan anak tuan. Itu anak. Nah, anak tuannya. Masih. Hukum Allah berlaku. Hukum Allah ini berlaku sampai hari kiamat, Bu. Tidak ada perubahan. Islam sudah sempurna dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Jangan pakai perasaan. Bu, hukum Islam turun di zaman Nabi SAW, sempurna sebelum Nabi meninggal, dan itu sempurna sampai hari kiamat, berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada hukum yang terhapus. Hukumnya berlaku, gitu kan? Kecuali memang di zaman Nabi sudah dihapus, itu lain. Seperti ayat yang pernah saya bilang kan, masalah khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ayat ini turun di zaman Nabi, terhapus secara hukum, tapi masih tinggal tilawahnya. Itu waktu Nabi masih hidup. Lain, dihapus dengan ayat yang lain, berbicara tentang khamar, judi, itu menyembah berhala, kurban untuk berhala adalah perbuatan syaitan, jauhilah. Tidakkah kalian berhenti? Maka itu menghapus hukum daripada ayat. Tapi tilawahnya masih ada. Ini lain, di zaman Nabi masih ada. Tapi selain daripada itu semua berlaku. Sama contoh lain gini, Bu. Sering di pengajian orang bilang sama saya, kan salah satu hukum yang dibolehkan dalam Islam, surah Al-Ma'idah ayat 5, laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani, kan gitu. Tapi tidak berlaku sebaliknya, ya. Tidak berlaku perempuan muslim menikah sama laki-laki, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran juga tentang wanita-wanita sahabiat yang sudah hijrah dari Mekah, Allah mengatakan lahunna yahillu lahum walahunna yahillu lahum, yani, tidaklah wanita itu mukminah-mukminah ini halal bagi mereka orang-orang kafir, tidak halal juga bagi laki-laki kafir untuk perempuan mukminah, enggak boleh lagi. Gitu kan? Karena tadi masalahnya rahim dimiliki oleh satu orang. Mukmin, orang mukmin yang harus milikin, dan itu pun cuman satu orang, enggak bisa dua laki-laki, gitu kan? Itu hukumnya. Tapi kalau laki-laki boleh. Waktu saya jelasin, ada memang di antara ibu bilang, "Ustaz, ahli kitabnya yang mana? Masih ada enggak sekarang?" Ya masih ada lah. Semua yang mengaku Yahudi, pengikut Nabi Musa namanya Yahudi, itu ahli kitab. Semua yang mengaku pengikut Nasrani sampai hari kiamat namanya Nasrani, itu ahli kitab. Tidak bisa kita bilang, "Oh, di zaman Nabi kan lain keadaannya." Enggak bisa. Hukum Allah berlaku. Ahli kitab tetap sama. Karena Nasrani mengatakan Trinitas, ya. Itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka sudah bilang itu. Ada ayah, ada ibu, ada anak, itu sudah Trinitas, itu udah lama mereka ucapin. Islam datang meluruskan itu. Jadi memang mereka sama prinsipnya, semua Nasrani sekarang adalah ahli kitab, gitu kan? Tetapi fahami dengan ilmu yang benar, yang dimaksud dengan wanita ahli kitab adalah wanita yang memahami kitabnya dia. Bukan perempuan Nasrani jalan dipanggil nikah, enggak. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah wanita ahli kitab yang faham tentang kitabnya. Jadi kalau kita suster-suster tuh, kan itu, memang dia faham kitab Injil, kitab Taurat, sehingga kalau didakwai Islam gampang. Itu pun cuman sebuah opsi, boleh, tapi tetap didahulukan wanita muslimah. Itu boleh. Nah, ini kalau kita pakai perasaan susah nih, gitu kan? Kita akan bilang, kenapa kok ada ahli kitab lagi? Kenapa boleh begini? Kenapa? Jadi panjang ceritanya. Kalau kita kembangin tuh macam-macam nanti. Sholat asar kenapa 4 rakaat, kenapa enggak 2 aja ya? Tahajud kenapa harus malam, kenapa enggak pagi aja, malam kan enak tidur. Loh, Tuhan kita maunya begitu. Enggak bisa. Kita yang harus belajar, mempelajari, jangan kita yang memaksa hukum Allah menyesuaikan diri dengan kita. Tapi harusnya kita yang menyesuaikan diri dengan hukum Allah. Jadikan hukum Allah sebagai tradisi, kita akan tenang. Kata-kata muslim adalah orang yang menyerahkan diri maksimal kepada hukum Allah. Semua hukumnya Allah berlaku, gitu kan? Kita terima itu dengan lapang dada. Itu baru dikatakan muslim, kan gitu. Orang-orang muslim adalah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang halal dinikmatin, yang haram ditinggalkan. Yang dia belum tahu dia pelajari, sehingga dia bisa menerima sambil berdoa kepada Allah untuk membuka hatinya dalam memahaminya. Terlebih lagi ibu-ibu sekalian, dunia ini sebentar. Berapa lama kita hidup? Sebentar. Sampai-sampai Allah ceritakan tentang ahli surga, kalau mereka sudah masuk ke surga, mereka waktu ditanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama dulu kalian hidup di dunia? Yang paling tua, kata ulama tafsir, yang paling tua manusia mungkin umurnya berapa ribu tahun. Dari zaman dulu ada seperti Nabi Nuh 1000 tahun. Itu mengatakan apa? Labithna yauman au ba'da yaum. Kami seperti cuma hidup sehari dan dua hari. Enggak ada nilainya dunia ini. Ibu-ibu coba, sekarang sudah berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun umurnya misalnya. Coba 50 tahun berlalu ini, berapa lama kita rasa? Seperti hari kemarin, gitu kan? Seperti berlalu, dan sebegitu juga nanti kita sampai meninggal. Maka dunia sebentar, patuhlah dengan hukum Allah, dengan mendahulukan iman kita dan akal fikiran kita, maka insya Allah kita akan aman, tinggal tunggu ke pintu kematian menuju ke akhirat. Jadi orang-orang yang beriman, dan semua yang Allah jadikan sebagai pendamping kita, suami atau istri, anak, orang tua, saya bilang itu hari ini, anggap mereka boneka-boneka yang Allah titipkan. Ini suamimu ya, layani dia, makanannya, biologisnya, jaga rumah, jadi anaknya, karena saya, karena Allah. Jangan kena dia, kalau kena dia kita suka kecewa. Enggak usah pikirin dia. Ini boneka saja. Oh iya, Allah suruh layani, minta makan, ambilin makan. Surga balasannya, bukan dia, bukan duit dari kantongnya, enggak. Gitu kan? Allah balas. Begitu juga suami, ini istrimu ya. Lindungi dia, didik dia, berikan dia rumah, hasil keringatmu kasih dia, gitu kan? Berikan dia makanan, semuanya kasih karena saya akan kasih kamu pahala, surga. Begitu. Anak-anak, ibu-ibu bisa pilih enggak anak? Saya gak mau anak ini ya, gak bisa. Lahir terus ini sudah ini anakmu. Mau lumpuh, mau sehat, mau putih, mau hitam, mau keriting, mau lurus, ini anak lahir. Anakmu ya, nisbat kepada ayahnya, ibunya orang semua tahu si fulana. Apa tugas kita? Allah bilang, ini anak lahir, saya titipkan ya, didik dia, kasih dia nafkah. Karena saya akan kasih kamu pahala. Balas budinya, dia akan berbakti sama kamu. Anak-anak juga begitu. Kita gak bisa pilih orang tua kan? Bisa gak? Saya gak mau ibu ini, saya gak mau ayah ini. Gak bisa, ini ayahmu, ini ibumu. Mau penjahat kah, mau pezina kah, pokoknya ini ayah kita. Itu sebuah variabel hukum. Jadi ini boneka-boneka yang Allah kasih nih. Tinggal Allah kasih nih, patuhi ya, bakti sama mereka selama tidak maksiat kepada saya. Kejar surga dari mereka, saya akan kasih kamu surga. Dan begitu semua. Tetangga juga begitu, tetangga kamu ya, berikan haknya. Kata Nabi SAW, kalau kalian masak, lebihkanlah kuahnya agar bagi kepada tetanggamu. Contoh haknya, orang muslim kalau memberikan salam, hewan tidak boleh kita siksa, tidak boleh kita ganggu, semua itu kan tidak boleh merusak tanaman-tanaman. Allah perintahkan untuk menjaga, tidak boleh buat kerusakan. Itu semua karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dunia sebentar, Bu. Kita akan lalui, maka ketenangan hidup seorang muslim dengan menjalankan hukum Allah Azza wa Jalla. Baik, saya selesaikan dulu baru bertanya lagi ya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, gitu kan? Beliau menitip pesan penting sekali nih, kata ulama. Pesan beliau panjang, diantaranya as-salah ittaqullaha fima malakat aimanukum. Lazimilah sholat itu, jaga sholat kalian 5 waktu. Kalau saya meninggal, kata Nabi SAW, jaga azan sholat, jangan tinggalin, jaga tuh sholatnya. Dan takutlah kepada Allah berkaitan dengan hamba sahaya kalian. Jangan sampai kalian zalimi mereka. Bebasin secepatnya sebelum meninggal. Gitu kan? Semua begitu. Kemudian juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhsail khayli wal bahaim. Nabi SAW melarang mengebiri kuda dan hewan ternak. Jadi bukan cuma hamba sahaya, bukan cuma manusia, hewan-hewan pun tidak boleh. Hewan-hewan pun tidak boleh, gitu kan? Ya. Pernah saya ditanya oleh seorang ibu, "Ustaz, saya pelihara kucing di rumah banyak. Kemudian yang jantannya saya kebiri, gitu kan? Karena kalau tidak maka tambah banyak anaknya. Bagaimana?" Saya bilang, "Bu, kalau begitu nggak usah pelihara kucingnya, gitu kan? Karena ngebiri hewan itu haram, nggak boleh, dosa. Alasan apa kita mengatakan supaya anaknya tidak banyak, gitu kan? Dia tidak tinggal pun di rumah kita, dia sudah hidup di alamnya Allah. Lepasin aja, nggak usah, gitu kan? Makanya dalam Islam ulama bilang lebih dianjurkan seseorang itu memelihara hewan ternak daripada hewan peliharaan. Karena hewan peliharaan itu tidak ada anjurannya dalam Islam, tidak ada hukus, tidak ada fadilahnya. Tapi hewan ternak itu kambing, sapi, ayam bisa dibisniskan, memang juga ada contohnya, Nabi mengembala kambing, gitu kan? Ada contoh. Tapi pelihara kucing, pelihara apalah itu enggak pernah ada anjurannya. Memang Abu Hurairah pernah memelihara satu sahabat, tapi yang lainnya tidak. Gitu kan? Yang lainnya tidak. Bukan tidak boleh ya, tapi usahakan hewan yang dipelihara itu hewan yang dibolehkan dalam Islam, dan yang kedua juga tidak boleh sampai disakiti, dilukahi gitu kan. Atau kita bengkalikan kewajiban kita yang asas gara-gara kucing misalnya. Ada orang lebih sayang kucing daripada anaknya. Iya. Kucingnya disiapin makannya khusus, beli makanan mahal, punya tempat, punya, anaknya kesian makan piring bekas, nasi tadi malam. Gimana ini? Sementara anaknya wajib, ini kucing tidak. Kucing lepasin aja di jalanan, kenapa? Biarin hidup di buminya Allah. Gitu kan? Kan gitu. Jadi sebaiknya kita jalan di koridor yang benar. Ya, tidak boleh sampai mengebiri. Ada juga orang dulu, ini pernah terjadi di Mekah, dia pernah di Afrika sampai sekarang ya, sampai di Afrika itu ada beberapa suku yang bukan budak, tapi orang-orang tertentu yang bertugas mendampingi permaisuri-permaisuri itu dikebiri juga, bukan budak, supaya tidak ganggu permaisurinya. Istri-istri raja, kalau kayak sekarang istri presiden. Jadi kalau kayak bodyguardnya istri presiden itu dikebiri. Dan itu terjadi di Afrika itu, gitu kan? Dan ada di antara mereka karena di sukunya itu sudah terkenal, mereka memang sudah dari kecil biasa dikebiri, gitu kan? Maka pernah beberapa tahun lalu waktu saya pertama masuk di Saudi tahun 90 itu kalau tidak salah sampai 95 ya. 96 itu ada, kalau ibu pernah umroh atau haji pada masa-masa itu kalau lagi mau sholat di Ka'bah ya, selalu ada laki-laki pakai topi merah, terus mereka saling gandengan tangan menahan perempuan supaya tidak ikut tawaf lagi kalau sudah azan. Jadi antara azan iqamah perempuan gak boleh tawaf lagi waktu itu, jadi mereka yang menggiring perempuan untuk masuk ke saf perempuan. Itu semua yang sudah itu orang-orang dari Afrika yang terkebiri ya. Jadi mereka gak ada syahwat dengan wanita. Walaupun kebiri dasarnya haram dalam agama, tapi mereka memang dari sana terkebiri itu. Yang dari kesian, mereka gak bisa punya keturunan, mereka gak punya syahwat, maka ini haram dalam agama Islam. Hewan pun tidak boleh, manusia juga tidak boleh. Allahu a'lam. Baik, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, bagaimana menasehatin keluarga yang malas sholat? Kalau setiap dinasehatin, baik. Jadi begini bu, dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat perintah-perintah Allah dan melarang orang dari pelanggaran hukum Allah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Islam yang wajib kita lakukan adalah yang pertama. Misal suaminya ibu gak sholat, misal ini ya, ibu bilang, mas sholat mas, itu kan hak dalam Islam wajib, begini, iya deh nanti saya kerjain, ternyata gak sholat lagi. Ibu dengan kalimat tadi yang ibu ucapin satu kali itu ibu sudah lepas dari hisab hari kiamat, ibu gak tanggung jawab dengan dia. Karena ibu sudah ngingatin yang pertama, yang kedua, yang ke-1000 hukumnya sudah sunnah. Ibu punya anak nih, kita mungkin dulu tidak faham agama Islam, kita gak didik Islam, begitu dia sudah besar SMA, sudah kuliah gak sholat, kita nyesal nih, kita baru tahu nak sholat, nak gini, gak mau sholat, sudah sama hukumnya. Yang pertama wajib, selebihnya kita bukan di tangan kita itu. Nabi Nuh mendakwai istrinya sama anaknya selama beliau berdakwah tuh 950 tahun gak juga mau beriman, meninggalkan istrinya sama anaknya tenggelam bersama dengan kaumnya. Nabi ini bukan main-main, ini bukan istri ustadz, istri nabi. Jadi jangan heran kalau istrinya ustadz tidak beriman, itu wajar. Atau masih ada yang tidak sholat, itu masih istrinya nabi aja bisa, apalagi istrinya ustadz gitu kan. Kalau ustadz itu bisa didik istrinya, alhamdulillah, sebuah prestasi yang luar biasa. Gitu kan? Tapi ada kisah nabi begitu, Nabi Lut itu istrinya dengan apa sama-sama. Waktu Allah ceritakan dalam surah Anbiya, surah Qasas tentang Nabi Lut, apa yang Allah bilang? Hai Lut, keluarlah sama keluargamu semua kecuali istrimu, karena dia akan tertimpa apa yang menimpa mereka. Karena dulu istri Nabi Lut ini, suaminya dai, larang kaumnya homoseksual, istrinya malah membantu orang untuk homo. Jadi kacau gitu. Ini membangkang, tapi itu terjadi di kehidupan gitu kan. Nah, berarti tugas kita yang pertama, temannya, keluarganya, ibu. Tadi saya kasih contoh orang terdekat ya, suami, istri, anak, orang tua. Maka orang-orang teman-teman, saudara, kita ingatin nih, sudah itu tugas kita. Pertama, tadi maaf ya, saya lihat kamu belum tutup aurat ya. Tuh, dalam Islam saya tahunya wajib. Ada hadis Nabi yang berbunyi, ada nanti wanita yang disiksa di api neraka dalam keadaan rambutnya digantung ya, digantung di atap neraka dan dibakar dari bawah, dipanggang. Itulah wanita yang tidak menutup auratnya dari lawan jenis yang tidak halal bagi dia. Itu ada begitu tuh. Jadi saya sarankan kamu pakai jilbab misalnya kan. Oh iya iya, makasih, nanti saya pakai. Ya udah. Ya, hadis itu. Kan saya jelaskan waktu manajemen rumah tangga itu, yang ada 4 wanita penghuni surga, ada 4 wanita penghuni neraka, masih ingat enggak? Ada hadis di manajemen rumah tangga dulu yang saya bahas manajemen di fotokopian. Sudah. Bu, manajemen rumah tangga. Saya bawain ya. Sebentar, saya bukain laptop saya sebagai bukti. Ada juga riwayat lain tadi yang saya bahasakan itu. Jadi ada hadis yang lain di situ saya tidak temukan, mungkin sudah terdelete ya. Tapi ada hadis aku diperlihatkan di neraka wanita dari umatku dengan beragam siksaan. Dengan beragam siksaan. Salah satunya adalah ada wanita yang diikat atau digantung dengan rambutnya. Digantung dengan rambutnya dan dibakar dari bawah. Itu adalah wanita yang memperlihatkan auratnya kepada yang bukan mahramnya gitu. Baik, jadi yang kita kembali ke pertanyaan ibu tadi, kalau seandainya ada orang yang diingatkan sholat, kerabat atau apa, itu kita tahu bahwasanya kewajiban kita yang pertama, selebihnya kita sunnah, tinggal cari pahala saja, gitu kan? Dan perlu kita ketahui dan sudah sering saya ulangi, ibu-ibu sekalian, target dakwah adalah penyampaian, bukan penerimaan, ya. Jadi kalau ibu dakwah, ibu targetnya diterima, susah tuh. Karena kalau orang tidak terima kita kecewa. Tapi target dakwah penyampaian, sampein aja. Masalah nanti dia sadar tidak sadar bukan urusan kita. Makanya apa kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala tentang kepada Nabi SAW, ma'alaika illal balag. Tugas wahai Muhammad hanya menyampaikan. Enggak lebih daripada itu. Gitu kan? Baik, ini pertanyaan tadi ya. Jelas Bu ya yang bertanya? Baik, yang lain? Masih ada? Ya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, pahalanya sama dengan membebaskan ya 4 orang anak Adam, 4 orang dari anak Bani Ismail yang terikat budak. 4 orang anak keturunan Ismail dari keterbudakan. Hadisnya begitu. Tidak. Memang begitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan memang diantara hikmah yang dikatakan oleh para ulama, kalau peperangan terjadi, Bu, kemudian orang-orang yang jadi musuh Allah tadinya itu jadi budak, maka itu lebih mudah membuat mereka tunduk menerima hukum Allah dibandingkan mereka langsung bebas. Kalau peperangan ya, karena ini kan hasil perang tadi. Ya, hasil peperangan. Pasti. Itu sudah pasti. Namanya ghanimah, masuk dalam ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Pastinya ada. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Pasti akan ada. Iya. Karena peperangan itu, kata Nabi SAW, jihad itu terus akan pecah, meletup di seluruh pelosok muka bumi ini, tapi berpindah-pindah tempat. Sampai nanti terjadinya kiamat. Jadi jihad itu tidak pernah redup. Pasti kalau di sini redup, di sana nyala, di sana redup, di sini nyala, begitu terus sampai hari kiamat. Jadi selama jihad ada, berarti akan ada hukum itu. Kan gitu. Akan ada hukum itu. Masih ada? Boleh bekam. Kalau bekam itu pemain bola. Bekam. Ya. Ya. Boleh bekam. Kalau bekam itu enggak ada masalah hari Jumat. Yang penting paling baik itu di hari tanggal 17, 19 dan 21 dari bulan Hijriah ya. Dan lebih baik lagi kalau ibu puasa dulu, lebih dulu ayyamul bid. 13, 14, 15 puasa, 17-nya bekam. Ya, itu lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbekamlah kalian di hari ke-17, 19 dan 21. Ya. Boleh. Enggak ada masalah. Yang tidak boleh kan memasukkan sesuatu ke dalam, mengeluarkan dari tubuh kalau darah itu enggak ada masalah. Jadi begini Bu, jangan ghibah dibalas ghibah, fitnah dibalas fitnah. Yang menggibah dapat dosa, yang membalas dapat dosa. Kan gitu. Kita dianjurkan tidak mengikuti kebodohan orang. Kalau kita bicara suami istri, suaminya kasar kalau ngomong, istrinya apakah harus tetap tenang? Iya. Karena dia secara pribadi dibebankan oleh Allah hukum untuk berlemah lembut. Ibu boleh tegas, tapi gak boleh keras. Sebagaimana suami juga sama. Saya kan pernah bilang ya, tegas tuh gini, maaf saya gak mau karena ini Allah larang. Itu tegas namanya, gitu kan? Boleh, tapi kalau keras gak boleh. Laki-laki sama perempuan sama, tidak boleh. Gimana-gimana saya gak? Loh, tidak, kita kan saya bilang, kita boleh membela diri. Misal begini, yang saya maksudkan gini Bu, jangan suami mengucapkan kata-kata yang berdosa, mungkin menghardik istrinya dengan kata-kata yang tidak baik, memang haram dalam agama, terus istrinya balas juga dengan kata-kata yang tidak baik. Berarti si suami berdosa, si istri berdosa. Jangan, gitu kan? Kalau suaminya ngamuk-ngamuk nyebutin kata-kata binatang ini, baik, istrinya jangan ikut-ikutan. Gitu kan? Jangan ikut-ikutan. Tetap kita membela hak kita. Ya tapi ini kan benar, saya sudah sampaikan. Dia ngucapin kata kasar, kotor itu urusan dia sama Allah. Gitu kan? Kalau perlu kita ingatin, ingat kata-kata itu tidak baik dilarang dalam agama. Dia enggak mau dengar ya enggak usah. Gitu kan? Jadi tetap kita bisa membela, menyampaikan argumen. Tapi yang penting, yang ingat enggak dosa besar yang 65 kemarin? Masalah apa tuh kemarin hari Kamis? Debat, bertengkar, bantah-bantahan. Kalau kita sudah sampaikan sesuatu kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada teman, ini lo gak boleh, ini gini, tinggalin aja. Udah gak usah dihiraukan. Ya sudahlah, terserah kamu, ya tinggalin aja. Karena kita kan sudah sampaikan, kecuali memang kita boleh berdebat pada titik-titik tertentu. Kalau memang kebenaran itu masih samar, dan tujuannya untuk sampai pada titik terangnya kebenaran. Dan ini biasanya bukan perdebatan, tapi yang terjadi adalah pertanyaan. Tapi saya pernah temukan begini ya, misal saya jelasin, Bu hukumnya gini, ini dalilnya. Si Bu bilang, tapi saya pernah dengar begini Ustaz. Itu kan karena titik terangnya untuk kebenaran masih butuh penjelasan. Itu lain. Tapi kalau bertengkar, ribut, panjang lebar kemarin 2 jam kita jelasin, Kamis yang lalu. Itu luar biasa, dilarang dalam Islam, gak boleh. Gak usah ribut, gak usah, dalam Islam gak begitu. Orang bahkan menggibah kita pun selesai. Kalau orang tanya kita lurusin, kalau gak usah tinggalin aja. Gak usah khawatir, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, ya maha mengetahui, maha berat siksaannya bagi orang yang berbuat kejahatan. Gak bisa dielakkan itu, gak bisa dielakkan. Tidak usah khawatir, orang yang berbuat jahat pasti dihukum sama Allah. Sebagaimana kita harus yakin, orang yang berbuat baik dan amal soleh akan diberikan rahmat, ketenangan hidup, itu pasti janji Allah. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Nah, mungkin. Ada lagi? Enggak masalah. Zikir pagi sore? Enggak masalah. Zikir pagi sore itu masih boleh. Afdalnya sampai menjelang terbit matahari. Tapi kalau tidak bisa sampai menjelang duhur. Sampai ada ulama mengatakan sampai zawal. Zawal itu sampai menjelang duhur. Kalau kita pun sampai terlalaikan baru ingat habis duhur, enggak ada masalah. Gitu kan? Tapi dia paling afdal habis sholat subuh langsung dibaca. Petang dari habis asar paling afdal. Begitu habis sholat asar langsung. Tapi batasnya enggak ada, ibu sampai malam juga enggak apa-apa. Karena kan zikir malam itu kan kita bilang begini, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah. Ya Allah, saya minta kebaikan malam ini. Malam semua. Jadi jangan ditinggalkan, jangan sudah terbenam matahari ya sudah lewat, enggak boleh lagi zikir sore. Enggak, zikir aja. Ya maksudnya. Enggak ada batas jam. Ibu kejauhan, mesti di depan dari sini, Bu. Iya. Iya. Khilaf aja. Iya, itu khilaf aja. Tapi tetap yang paling kuat pendapat mengatakan aulawiyah yang paling baik Isya itu pada waktunya azan sholat. Kalaupun terlambat maka sampai pertengahan malam jam 12 kalau kita sekarang. Ini maksimal dikatakan kalaupun terlambat dengan tidak adanya uzur, tidak ada uzur ya. Artinya memang orang karena umum lah ya. Kalau memang dia lupa, memang dia perjalanan jauh, dia memang ini terus jam 1 malam baru sholat, jam 2 malam itu gak ada masalah, ada uzurnya. Sampai memang batas waktunya subuh. Karena waktu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW, kan beliau datang berturut-turut itu, 10 hari. 10 hari berturut-turut Jibril datang. Hari pertama beliau datang di awal waktunya subuh. Datang, kemudian beliau mengatakan, Muhammad inilah awal waktu sholat umatmu. Besok beliau datang akhir waktu subuh. Sebelum terbit matahari. Beliau mengatakan, wahai Muhammad inilah akhir waktu subuh umatmu. Hari ketiga beliau datang di awal waktu duhur. Hari keempat di akhir waktu duhur. Begitu terus. Di hari selanjutnya awal waktu asar, akhir waktu asar. Maghrib awal waktu maghrib, akhir waktu maghrib. Isya awal waktu isya, kemudian akhir waktu isya. Nah waktu beliau datang di akhir waktu isya itu menjelang subuh. Jibril SAW mengatakan, dan inilah Muhammad akhir waktu isya umatmu. Sebelum azan subuh. Gitu kan? Iya. Makanya di sini yang dikatakan lebih afdal tidak menerlambatkan lebih dari pertengahan malam. Karena pernah Nabi SAW menerlambatkan isyanya tapi tidak sampai lebih dari pertengahan malam. Ya. Ada lagi? Maaf, sebentar dulu. Juga begini ya, kalau ibu-ibu lagi musafir, tetap lebih afdal sholat di awal waktu ya. Jangan di takhir. Jadi jamak takdim itu lebih afdal daripada jamak takhir. Enggak, jamak takdim. Ya. Kecuali ibu punya uzur di takhir. Karena jamak takhir itu lebih afdal di waktu-waktu tertentu seperti malam Muzdalifah. Karena malam Muzdalifah memang Nabi SAW suruh takhir, kan gitu. Tapi selain daripada itu, Nabi SAW disebutkan dalam riwayat kalau musafir itu selalu sholat di awal waktu. Duhur dan asar di waktu duhur. Dan itu pasti ibu akan rasa lebih tenang. Karena kita selesaikan di awal waktu daripada kita terlambatkan, gitu kan. Silakan. Enggak kedengaran, Bu. Di situs Islam. Ya. Jadi itu tidak benar, Bu. Tidak pernah ada rencana ataupun program dari Kerajaan Saudi membongkar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah perluasan Masjid Nabawi. Jadi proyek Raja Abdullah sekarang itu setelah perluasan Masjid Haram selesai, Itu kan dalam 3 tahun waktunya. Maka akan pindah ke Masjid Nabawi. Nah, yang ada diprogramkan, direncanakan adalah kuburan rumah Nabi itu dipisahkan dari masjid. Jadi sekarang kan temboknya masuk dengan tembok masjid. Nah, mau dikembalikan seperti zaman Nabi dulu. Kan rumahnya Nabi sama masjid pisah. Nah, itu kesannya kayak di luar. Itu salah satu planningnya. Tapi yang saya tahu malah tidak dibiarin kayak sekarang, cuma diekspansi, diperluas masjidnya ke depan. Kalau Iran itu sudah jelas, informasinya macam-macam. Enggak usah didengar. Tangannya orang-orang Yahudi di Asia untuk perusakan akidah Iran. Tangannya untuk merusak ekonomi itu orang-orang Yahudi di Asia itu Singapura. Itu sudah jelas. Mereka menguasai semuanya dengan sistem yang itu. Dengan cara seperti itu. Jadi kalau Iran mengatakan akan serang Israel, mustahil. Bohong, enggak bakal mungkin. Wah, memang itu Nabi SAW mengatakan akan keluar Dajjal ya, di Khurasan, di Iran, dari sebuah kota yang bernama Yahudia. Ada sekarang kota Yahudia di Iran. 70 ribu orang Yahudi akan ikut dengan Dajjal dari Iran asalnya. Dan pendirinya memang Syiah itu adalah orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Jadi mereka akan buat beragam macam isu. Biasa begitu. Karena ini kan dengan terjadinya ekspansi perluasan Masjid Haramain, Mekah dan Madinah, itu kan makin mengharumkan namanya sunnah. Karena masjid rupanya ya, bahkan kerajaan Saudi tidak pernah taruh celengan minta sumbangan, enggak ada. Untuk bangun masjid enggak pernah. Mereka bangun sendiri. Sampai saya pernah ada teman-teman bercanda, saya dengar untuk jagi jalan sama saya, dia bilang, "Ini luar biasa orang sini ya, enggak ada celengan masjidnya. Kalau orang kita yang pegang Saudi ini, celengannya Masya Allah warna-warni gitu." Ini gak ada celengan di masjid mana coba? Gak ada. Mereka gak butuh. Bahkan itu building besar yang ada jamnya itu wakaf. Itu tanah dulu punyanya Raja Abdul Aziz, ayahnya raja-raja sekarang ini. Itu diwakafin, dibangunin building, hasilnya untuk masjid. Mereka gak ambil hasilnya tuh. Jadi sewa hotelnya, sewa mallnya itu masuk ke masjid semua. Iya, Zam-Zam Tower itu. Itu untuk masjid semua itu. Jadi mereka tidak ambil, keluarga raja itu enggak ambil. Bagaimana Allah enggak berkahi kerajaan mereka? Gitu kan? Berkah luar biasa. Belum tentu kalau orang lain pegang bisa mengubah haram kayak sekarang. Itu luar biasa, itu proyeknya enggak main-main. Jadi itu enggak benar, Bu. Isu mengatakan, apalagi isunya itu begini, membongkar kuburan Nabi dan memindahkan di tempat lain yang tidak mau disampaikan di mana. Ini sudah gila, Pak. Dari mana itu? Enggak bakal mungkin. Tidak bakal mungkin ada satupun orang muslim mau sepakat dengan pendapat itu. Apalagi kalau ulama yang ada di Saudi, tidak mungkin. Udah mustahil itu isu, itu udah biasa. Iya memang, jadi memang dibumbu-bumbuin, memang dibumbu-bumbuin semua itu. Udah biasa itu, Bu. Udah biasa. Kalau saya sih tidak kaget dengan isu begitu. Dulu waktu TKW kita yang mau dipenggal lehernya di Saudi itu bagaimana isunya di Indonesia? Udah mau perang sama Saudi, udah mau begini, udah mau begitu. Yang sampai saya bilang kalau waktu pas kejadian itu, saya kan langsung bilang di pengajian saya, "Bapak Ibu, kalau saya jadi keluarganya ibu yang dikisos itu, kan sudah dikisos, sudah dipenggal lehernya, itu saya bersyukur sama Allah." Mungkin Bapak Ibu tanya, "Kenapa kok bersyukur?" Saya bilang, "Iya, karena kalau dia keluarga saya yakin dia akan selamat dari hisab Allah hari kiamat. Udah dikisos, hukum Allah sudah berlalu kan?" Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau dia selamat dipulangkan di Indonesia tidak mati pada detik itu? Pasti mati karena ajalnya memang. Kisos itu prosesnya. Kalaupun pada detik itu, pada hari itu, dia sudah saatnya malaikat mau datang biar di atas pesawat, mati juga. Itu kita orang beriman tahu kok itu. Dan yang ketiga kasusnya, ternyata orang kita ini membunuh. Dan dia buat pengakuan. Dia jaga nenek-nenek gitu kan. Dan nenek-nenek ini sudah pernah saya bilang kan, mau orang bule kah, mau orang Arab kah, mau orang Melayu, tetap aja cerewet gitu kan. Karena cerewet dia gak bisa terima orang kitanya dimutilasi nenek itu. Dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong kan gitu. Ditaruh di koper, dia bawa pulang, dia bawa keluar. Dia bingung mau kemana, Pak, tahan taksi. Taksinya di sana tidak biasa kalau perempuan keluar sendirian, itu tidak biasa. Apalagi kalau bawa koper. Naik taksi tuh punya tanya mau kemana, dia bilang jalan aja. Jalan sebentar, sebentar tanya mau kemana, dia gak mau bilang. Dilihat kok kayak gemetar orang ini, turun dibuka kopernya ada badannya manusia. Lapor ke polisi, waktu lapor orang kita ini ngaku. Iya memang saya bunuh tuh nenek-nenek cerewet gini. Dalam Islam hukumnya kalau sudah orang yang membunuh, membuat pengakuan, gak butuh saksi. Iya saya membunuh, ya sudah. Selesai, untuk apa saksi? Saksi kan datang kalau tidak ada pengakuan. Ini ada pengakuan kok, udah selesai gitu kan. Maka kerajaan Saudi keluarkan surat, orang ini kena kisos ke KBRI kita. KBRI beritain Indonesia. Di Indonesia ini orang-orang yang dasarnya tidak suka sama Saudi karena ada Mekkah dan Madinah, disorotin tuh. Ada Ka'bah sama Madinah di sana, bukan main-main. Kan gitu. Maka disorotin lah. Oh gini, oh gitu, macam-macam. Ya seakan-akan sudah kekejaman yang dibuat sama kerajaan Saudi. Padahal orang ini membunuh. Dan memang hukum Allah itu bu, berlaku pada semua yang syahadat dimanapun kita berada. Ibu-ibu saya tanya, kalau lagi pas di Saudi azan duhur, sholat duhur gak? Apa orang Indonesia punya sholat sendiri kalau duhur? Gak ada, duhur sama kan? Kita kalau masuk sholat di Saudi, sama kan? Wudu dulu, hadap kiblat, tutup aurat, kan ya? Kan sama kan? Sama dengan orang Arab, sama dengan orang bule, sama semua hukum Allah. Itu hukum Allah. Orang-orang non-muslim yang tidak senang sama Islam, sengaja memecah-mecahkan kita dengan batas negara, batas suku. Saya orang Arab, saya orang Melayu, saya orang bule, merasa lebih dari orang lain. Tidak boleh. Dalam sab sholat, semua yang syahadat harus sama, ya kan? Masa kalau orang dari saf orang Arab dikasih mundur, enggak kamu di sini karena dia sholat di Indonesia, enggak. Atau di orang-orang kita orang Indonesia di Saudi pas lagi masuk saf pertama dimundurin sama orang Arab, enggak bisa. Tetap di situ, enggak boleh diganggu. Begitu Islam, emang sudah begitu. Jadi enggak boleh, jangan sampai kita terbawa dengan arus yang sengaja dibuat oleh orang-orang non-Muslim yang tidak benci sama Islam ini. Apalagi kalau berhubungan dengan Saudi ini. Saya pernah bahasakan dalam pengajian saya, jangan lupa Saudi itu di zaman Nabi SAW ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mungkin sampai sekarang masih ada, Allahu alam. Karena saya tahunya di Mekah ada orang yang tidak sholat, ada yang tidak pergi, tidak umroh, tidak haji, ada tinggal di Mekah, gitu kan? Tapi jangan lupa di zaman Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan sekarang banyak Abu Bakar dan Umar tuh di sana. Kenapa kalau pembantu kita satu orang diperkosa ribut seperti sudah kiamat dunia? Ibu tahu waktu ditangkap, bukan ditangkap ya, dikumpulin orang-orang kita di Jeddah yang tidak punya izin tinggal. Di Jeddah aja ya, jumlahnya 7.000 orang. Yang gak ada izin tinggalnya, udah tinggal 5 tahun, udah tinggal 10 tahun, udah beli tanah di Indonesia, kerja gelap. 7.000 orang di Jeddah, belum kota lain. Kenapa yang 7.000 orang ini gak pernah ada ceritanya? Kenapa yang satu orang diperkosa ada ceritanya? Lalu saya tanya begini jemaat saya, Bapak Ibu kita jujur bicara, di Indonesia ada pembantu diperkosa gak? Banyak, diangkat gak? Jarang sekali kan? Kenapa waktu di Saudi diangkat? Ribut seakan-akan sudah kiamat, harus perang, harus macam-macam. Gitu kan? Saya waktu tesis S2 saya susun, salah satu materi di tesis S2 saya itu judulnya Ghazul Fikri, Perang Budaya Barat. Banyak yang saya ungkap masalah ini, termasuk diantaranya subhanallah, banyaknya isu-isu yang tidak benar ke negara-negara Islam. Terutama masalah Saudi. Itu luar biasa, disorotin luar biasa gitu. Padahal sebenarnya kejadian lapangan tidak seperti itu. Berapa banyak TKI kita akadnya di Jakarta ini kerja di pabrik, di Cina, di Jepang, di mana sampai sana jadi perempuan malam, enggak pernah diangkat tuh. Enggak pernah. Berapa banyak orang kita yang diperkosa di negara lain, enggak pernah diangkat. Di sini nih loh, di Jakarta ini banyaknya wanita muslimah jadi perempuan tidak benar di tempatnya orang-orang non muslim, orang Chinese segala. Kok enggak pernah disorotin tuh? Berapa banyak anak gadis kita tuh yang jadi korban di tempat-tempat malam di kota di mana? Kenapa enggak disorotin itu? Ini yang jadi korban nih, gonta-ganti laki-laki yang datangin dengan uang, dengan iming-iming, dengan ini. Kan banyak, tapi gak pernah diangkat. Kan gitu, kita gak fair. Memang ada orang yang jahat, tapi tidak semua, ada juga orang yang baik. Ada satu dosen saya, Dr. Sulaiman Rahili, saya tahu beliau kemarin datang dan saya terjemahkan. Waktu datang di Jakarta di salah satu masjid, ya, di Kampung Melayu. Saya tahu betul karena saya sama keluarganya beliau seperti, saya sudah seperti dianggap adiknya beliau sendiri. Karena adik kandungnya bernama Muhammad itu sahabat dekat saya. Sampai saya sama ibunya pun Masya Allah diperhatikan sekali gitu waktu di Madinah. Saya kalau datang nginap di rumahnya itu dihormatin betul sama keluarganya mereka. Dia juga kalau datang ke Indonesia itu sama keluarga saya sudah seperti saudara sendiri. Adiknya Dr. Sulaiman ya. Jadi saya banyak tahu tentang mereka. Di antaranya pembantu Dr. Sulaiman ini itu ada dari Jawa Barat bu. Waktu datang ke Saudi kontraknya 2 kali akad. Setiap 2 tahun perbaharui ya. Waktu datang jilbab aja mungkin gak tahu pakai. Pulang waktu sudah 2 tahun tuh, sudah pakai cadar, hafal berapa juz Quran, banyak hadis yang dihafal, gitu kan. Berubah, pulang di Jawa Barat jadi da'i ya. Itu tidak pernah diorbit tuh, orang-orang begini, padahal banyak orang kita yang begitu tuh. Banyak, pulang dari Saudi jadi pintar, banyak, tidak pernah diangkat. Bahkan Dr. Sulaiman bilang, waktu dia mau pulang ke Indonesia, itu dikasih uang saja secukupnya. Ini kamu pakai uang untuk transport kau ke kampung kamu. 2 minggu lagi saya datang bawa gaji kamu. Jangan kamu bawa pulang. Karena di Jakarta itu akan diambil di bandara. Sampai gitu ngomongnya. Orang sendiri sudah dengar tuh ada apa di Jakarta. Saya tidak ngomong individu ya. Tapi terjadi di bandara kita. Orang kita sendiri ditindas. Diangkatkan di media? Gak ada. Orang setengah mati kerja 2 tahun diambil uangnya. Ini zalim. Digituin tuh pembantunya, pulang 2 minggu lagi datang bawa gajinya ke rumahnya, ini gaji kamu ya. Berapa banyak kejadian orang begitu tuh? Banyak, banyak. Banyak orang kita sudah kerjaan gak mau pulang. Karena kalau tuannya ke Eropa ikut, kemana ikut, banyak. Gak pernah di orbit tuh, gitu kan. Nah ini jadi Mekah sama Madinah karena merupakan pusat Islam, disorotin. Kita jangan orang Islam ini ikut-ikutan. Makanya saya bilang jangan pakai perasaan. Ini kalau pakai perasaan ini bahaya nih. Pakai akal pikiran yang sehat, nanti didukung dengan perasaan, boleh lah, gitu kan. Tapi jangan menjadi dominan, menjadi akal sehat, oh ini benar gak ya, informasinya cari tahu. Apalagi isu kuburan Nabi mau dibongkar, gak masuk di akal. Dan ditambah loh lagi, informasinya itu ditambah, kemarin saya dapat informasi itu, ditambah lagi dikatakan dan akan disembunyikan di satu tempat yang tidak diberitakan. Ini dari mana ini? Selama berapa tahun sekarang, ibu-ibu sekalian, Saudi orbit kuburan Nabi, berapa tahun dijaga, berapa tahun dirawat? Dibiarin orang ziarah, masa sekarang mau disembunyiin, sakit akal sehatnya gak mungkin gitu. Maka itu semua isu yang tidak benar, ingin menyoroti pusat Islam di sana. Tapi insya Allah, Allah mengatakan yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mau memadamkan cahaya agamanya Allah dengan lisan-lisan mereka, tapi Allah tetap akan menerangkan walaupun orang-orang kafir benci. Tetap Allah akan punya cara nanti untuk membongkar kebenaran itu. Ada lagi? Enggak, itu karena mereka masih menamakan Islam. Iran masih mengatakan negara Islam, gitu kan? Mereka masih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Dan memang tidak semua Syiah itu langsung dicap kafir. Yang dicap kafir oleh para ulama adalah orang-orang yang dasarnya memang memastikan Quran itu kurang, itu yang pertama. Kalau ada orang-orang Syiah, dan ada beberapa Syiah seperti Syiah Gulat namanya, itu memang memastikan kalau Quran itu kurang. Nah, mengatakan Quran kurang sementara Allah mengatakan hari ini saya sempurnakan agama kalian, berarti sudah sempurna Al-Quran itu, gitu kan? Dan dalam ayatnya dikatakan kami turunkan Quran, kami akan menjaganya. Innahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, gitu kan? Kami akan jaga. Ini berarti sudah sampai pada tingkat kekufuran. Yang kedua, dia mencoreng kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menganggap Aisyah berzina. Bagaimana bisa menduduki istri Nabi berzina? Berarti Nabi salah pilih orang dong, gitu kan? Ya mungkin, atau melaknat atau mengkafirkan. Dalam hukum agama kita, kalau mereka masih mengaku muslim, orang-orang Syiah yang mengaku muslim ini, maka dia harus, pasti dia faham, kalau seseorang dalam Islam suami istri sah di dunia, tidak cerai dan seakidah, akan sama-sama di surga. Berarti Aisyah waktu Nabi SAW meninggal itu dalam keadaan muslimah, kan? Dan meninggal dalam keadaan istri Nabi, berarti akan bersama dengan istri Nabi di surga. Siapa yang coreng Aisyah, berarti mencoreng kehormatan Nabi SAW. Misal ada seorang ustadz, istrinya dikatakan begini dan begitu. Berarti kan ustadznya yang dianggap, kok bodoh benar milih orang ini, kalau memang dasarnya orang tidak benar. Kan gitu, gak mungkin. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan para sahabat. Kalau sahabat dikafirkan, dan ini memang dibangun, dibuat prinsip dasar ini oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi itu, supaya memang dipangkas nih syariat. Yang belajar dari Nabi siapa? Sahabat. Kalau sahabat dikafirin, cariin masalah, maka dari mana diambil hukum? Enggak ada lagi. Kan gitu. Dibuat-buatlah oleh mereka. Ini prinsip dasar. Nah, kalau mereka yakini ini, gitu kan? Maka mereka sampai pada tingkat kufur. Quran kurang, mengatakan Aisyah berzina dan Nabi SAW tercoreng kehormatannya, kemudian juga mengkafirkan para sahabat, ini sudah mutlak. Tapi kalau Syiah itu ikut-ikutan, dia tidak mengerti, simpatisan, kagum, tapi dia tidak tahu, belum belajar, itu lain. Tidak sampai pada kekufuran, tapi dia harus segera belajar, kan gitu. Sinyal hidayah akan datang kepada dia. Jadi memang tidak semuanya mutlak langsung dikafirkan, kan gitu. Tapi kalau mereka buat masalah, ya ditangkap, gitu kan? Tangkap. Berapa waktu mereka buat masalah tuh? Mereka mau masuk ke kuburan Baqi untuk membongkar kuburannya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kan ribut antara orang-orang Syiah dengan polisi Saudi waktu itu. Sekarang akhirnya kuburan Baqi itu ditutup. Enggak boleh ziarah kecuali jam tertentu, di pagi hari jam sekian sampai jam sekian. Selebihnya ditutup. Sedangkan ngantar jenazah aja dulu kita bisa masuk ke dalam, sekarang enggak boleh. Kecuali orang-orang kerabat atau orang yang memang kebetulan lewat ikut. Kalau enggak bisa. Saya kemarin terakhir coba kejar. Kadang-kadang kan kalau saya membimbing umroh, saya bilang sama jemaah laki-laki saya, begitu selesai sholat kita lari ya, kejar jenazahnya. Coba biar bapak-bapak tahu nih bagaimana cara memakamkan sesuai dengan sunnah. Lihat kuburan Baqi masuk ke dalam. Subuh kah, maghrib kah. Pada saat kami kejar itu, saya sudah coba semaksimal mungkin. Tiba-tiba ditutup sama pintu polisi, enggak boleh. Kecuali kerabatnya itu sudah terlanjur lewat. Karena kejadian dulu orang Syiah datang mau membongkar kuburan para sahabat. Dan mereka niatnya kuburan mau membongkar itu mau mempermalukan lah istilahnya. Akhirnya Allah sementara permalukan mereka sendiri. Seperti itu. Jadi sudah jauh sekali ya, menyimpang ya. Makanya sangat wajar kalau MUI Indonesia mengeluarkan, ya membongkar itu, ya menjelaskan kesesatan dan penyimpangan Syiah. Jelas. Kalau ISIS itu memang jaringan yang sudah lama ada di Timur Tengah, tapi baru terakses gitu, baru terekspos. Tapi dari dulu sudah ada. Itu ulama menyoroti tentang masalah mereka memerangi kaum muslimin. Dan ini banyak ciri-ciri pada mereka itu kaum khawarij. Ya, ciri-cirinya. Saya tidak mengatakan mereka khawarij ya, tapi saya mengatakan ulama bilang banyak ciri-ciri pada mereka. Seperti misalnya mereka memerangi ahli sunnah. Mereka banyak membunuh juga ahli sunnah. Mereka memerangi Syiah juga, mereka memerangi ahli sunnah. Dan umumnya siapa yang tidak ikut di golongannya bisa dikafirkan. Nah ini ciri-cirinya orang-orang yang kaum khawarij ya, memang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Bahwasanya seburuk-buruk ya makhluk Allah di muka bumi adalah khawarij. Ada hadisnya begitu, gitu kan? Khawarij itu orang-orang yang memahami agama ini secara kulitnya saja. Kata Nabi SAW, ciri-ciri mereka masih sangat muda-muda dan mereka punya semangat agama. Kalian cemburu mendengarkan ayat Quran mereka, kalian cemburu melihat sholat mereka, tapi mereka keluar dari agama lebih cepat daripada anak panah dari busurnya. Karena mereka jahil, mereka baca sepintas ayat umum langsung sudah jalan, langsung jalankan, tidak mengambil pendapat-pendapat para ulama. Makanya salah satu foto di ISIS itu yang banyak diangkat itu, ada satu anak kecil mungkin umur 7 tahun pegang senjata itu, dengan bangganya dia berdiri di dekat jenazahnya muftinya Mosul ya, satu kota di Irak itu. Itu ada satu kota di situ, ada mufti sudah tahunan mengabdi ilmu agama dibunuh oleh mereka. Lalu jenazahnya ditaruh di sebelahnya, ada anak kecil lagi pegang senjata. Kata para ulama ditanggapin, lihatlah ini seperti yang Nabi sebutkan. Mereka ciri-cirinya adalah orang-orang yang masih sangat muda, gitu kan? Dan mereka memang membuat kerusakan. Di antara kerusakan mereka menganggap remeh kematian, membunuh orang gampang saja. Dibunuh seperti bunuh apa? Seperti orang ketok palu saja. Ya, main tembak sana, tembak sini, bunuh sembarangan orang. Ini berbahaya sekali. Ya Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Bu ya. Kita berdoa, kita kalau kita di posisi Indonesia selalu nasihatin jemaah saya, kita doain dan jangan terburu-buru memvonis. Kita bilang semoga Allah kasih hidayah. Perbuatan mereka yang salah dengan seperti memerangi kaum muslimin, kita katakan itu perbuatan yang salah. Kalau ibu masih belum tahu apakah dia Syiah atau bukan, dan dia umumnya ibu tahu adalah temannya ibu sebagai seorang muslim, ibu datang saja, gak masalah. Nanti kalau ibu lihat di dalam acara pernikahan itu adalah hal yang melanggar syar'i, jangankan orang Syiah, umumnya kaum muslimin, kalau sudah ada hal-hal yang melanggar agama, kita datang jalankan kewajiban pulang, gitu kan? Yang penting kita sudah datang jawab panggilan dia, kan itu yang wajib, selebihnya kita tinggalkan. Gitu kan? Kalau ibu memang melihat betul dia orang Syiah, ibu kasih hadiah buku, kasih hadiah, ada kan banyak buku-buku kita tuh, membongkar penyimpangan Syiah, kemudian apa sih, banyak. Ibu balas buku, kasih buku, gak apa-apa. Ya. Ibu kasih buku, dan selebihnya tawakal kepada Allah. Ya udah saya terima bukunya ya, ini buku juga dari saya, udah, gak apa-apa. Siapa? Siapa? suku Yazidi. Kenapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu. Saya nggak tahu. Tapi umumnya sekarang ISIS ini siapapun yang dianggap bentrok sama mereka diserang. Dia sudah nggak, pokoknya siapa saja yang istilahnya tidak sejalan diperangin. Gitu. Ya. Ini yang terakhir ya. Jadi bukan yang paling tidak boleh kita tinggalkan, semua tidak boleh ditinggalkan, lima waktu sholat ya. Tetapi gini, tetapi sholat yang paling afdal diantara lima waktu adalah asar, yang paling afdal, gitu kan? Dan ini seperti misalnya di kalangan nabi-nabi ada ulul azmi, kan gitu? Ada 25 nabi rasul yang kita wajib imani, ada ulul azmi yang lima, kemudian dari ulul azmi ada satu Nabi Muhammad SAW yang unggulan, gitu kan? Penutup para nabi. Bulan-bulan sepanjang tahun ada bulan Ramadan, gitu kan? Hari-hari sepekan ada hari Jumat, gitu kan? Jadi memang ada yang Allah pilih waktu-waktu sepanjang hari itu yang terbaik sepertiga malam, kan begitu? Nah sama halnya dengan tadi itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang ada memilihkan ya waktu-waktu tertentu, tempat tertentu yang memang memiliki kemuliaan. Sholat lima waktu sama. Di antara lima ini semua wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kafir kalau meninggalkan, ya kan? Kecuali kalau memang dia lupa, itu pun harus dia sholat pada saat dia ingat. Yang paling afdal adalah asar. Sebagaimana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, terutama sholat wusta, sholat pertengahan, dan berdirilah dengan Allah, menghadap Allah dengan qanit. Qanit itu dengan khusyuk. Gitu kan? Maka ulama mengatakan sholat pertengahan adalah asar, antara subuh dengan duhur, maghrib dan isya, di tengah-tengah dia asar. Kemudian juga ada dalam hadis dikatakan siapa yang ketinggalan sholat asar maka seakan-akan sudah hancur semua amalnya, gitu kan? Tapi ini perumpamaan, jadi seakan-akan dia sangat rugi. Ya, ulama mengatakan maksudnya adalah kalau dia dapat satu kali asar itu bisa mendapatkan pahala seperti seluruh amal yang dia buat selama dia hidup, gitu kan? Jadi seperti itu pemahamannya. Maka dikatakan asar adalah paling afdal. Datang setelahnya subuh dan isya, dua secara bersamaan nih. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, ya kan, maka dia telah mendapatkan setengah pahala sholat malam, setengah malam dia beribadah. Dan siapa yang itu sholat isya berjamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia melengkapkan setengah yang tersisa. Jadi subuh sama isya dua. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga dua sholat subuh dan isya maka akan masuk surga. Gitu kan? Ada juga hadis yang mengatakan siapa yang menjaga dua sholat subuh dan asar maka akan masuk surga. Berarti asar, subuh, isya, barulah kemudian datang duhur dan maghrib. Tapi ini juga tidak bisa dibedakan karena dua-duanya tidak ada fadilah khusus yang menghususkannya. Tapi dua-dua termasuk kewajiban. Maka ulama mengatakan duhur sama asar setara. Duhur sama maghrib setara. Gitu kan? Setara tingkatan fadilahnya. Mungkin begitu. Baik, mungkin sampai sini dulu ibu-ibu sekalian. Insya Allah di waktu kesempatan lain kita akan ketemu lagi. Saya mau mengingatkan kembali program amal jariah yang saya bilang kemarin. Mudah-mudahan ada yang terfikir untuk ikut. Ada masjid di Jawa Tengah yang lagi dibangun dan itu tinggal penyelesaian atapnya. Dan itu butuh dana sekitar 60 juta rupiah. Kalau emang ada yang mau ikut partisipasi silakan, nanti tinggal kontak ke saya, SMS ataupun telepon. Nanti saya akan berikan nomor telepon kontak person Ustadz Eko. Murid saya ada di Jawa Tengah yang insya Allah dia akan menjalankan itu. Jadi tinggal atapnya lalu bisa dipakai sholat. Kemudian yang kedua, yang buku doa juga kita terbit ulang, cetak ulang, ada Rp10.000 per eksemplar. Kalau ada yang mau juga partisipasi silahkan. Tanah wakaf di Makassar masih terbuka yang Rp100.000 per meter persegi. Dan terakhir masalah dispenser untuk masjid, kalau ada yang terfikir untuk ikut dengan 1,6, 1.600.000 satu dispenser untuk satu masjid. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya dan di agamanya dan meninggal dalam keadaan baik serta mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat nanti. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.